Ah, nggak ada masalah. Antum pasang tuh foto pohon, foto gunung, foto batu. Yang penting nggak bernyawa. Jadi kalau bicara foto, orang itu suka dengan keindahan. Alhamdulillah makhluk-makhluk Allah banyak yang indah. Yang dilarang itu adalah yang bernyawa. Yang malaikat itu tidak masuk di dalam rumah. Di situ ada gambar yang bernyawa. Wong riyen kula gek cilik iku sik usum wong ditangkepi polisi gara-gara gelem masuk nggambari Soeharto. Soeharto tersinggung jagup geting. Padahal ora geting dekne, pokoke dekne ngaku hadis malaikat ora mlebu, omah sing ana gambare. Lah terus takok kula, kula seneng ana gambar kok tetep rezeki kula simpen. Anak mau gambar wedhus sing bunga. Lah dadi iki ora-ora tetep gambar wedhus kok. Ya iku bukune anak mau bengi kabeh. Mau anakmu tenane yo gambar gajah, gambar apa? Gus apa tenan-tenan. Lah iya kowe gedhe gambar kok nemen-nemen, gambar presiden kok gedhe iki. Mana anakmu iku ning buku-bukune mesti ana gambar. Gambar wedhus kok gambar apa? Lah rezeki mangel obong isik kok. Wong kula nate sowan kiai saking fanatik e, Guys. Seorang kiai itu dihadiahi ukiran dari para karena punya murid juga. Di ukiran manuk ini lho, manuk nopo, manuk kuntul lho nopo sebelumnya doa nih wah ini ku gak gelem-gelem tenang sesuai kaya ini jatak kalau ngukirannya larang, orang gelem ya emang dasar rapati di lemas akhirnya dia kali, pas dulu kok natas diketok matang ini es mati lho ini ku keluar ajari ngomong jadi ku kesana gambarnya tapi ini gulunya mengkulau tata jadi pun pas pedot, nah pedot itu nopo mati mereka nak ancaman kau nengkei nyok, aja ni betul sasi ketok betul apa pun harus betul ni. Oh pas gambar ni kerak moti, banyak juga mati. Orang sasi ketok gambar separuh leh, separuh tipis tak kertas juga ada orang sepeda motor kepenyet berdua mati tu betul. Nak bayang no mati orang sasi ketok posisi penyet gini nobok mati am. Cara kula nggih nek cara kula pribadi sing mesti haram wis gambar pornografi wis gampang. Sing rukin paham harame ngene. Iku langsung masuk. Ya kan ya. Nek liyane kan gak jelas ngene. Ya kan ya. Nek pornografi mesti ya. Nah itu. Cara kula sing mesti gampang di logika yo gambar napa? Pornografi. Nah kalau gambar itu memang perdebatan ulama. Sama tak ceritain ini kisah nyata. Sayyid Muhammad itu termasuk modern, sehingga beliau itu mau difoto dan fotonya juga setiap rumahnya santri banyak punya foto Sayyid Sinten Muhammad. Itu guru-guru beliau yang diaman itu tidak mau foto. Beliau itu tidak mau foto karena gurunya ini orang alim punya murid banyak. Itu punya paspor itu yang tidak ada foto. Jadi iso ning Mekah Sayyid Muhammad gawe. Wong nak ning paspor usah foto ora usah foto ditulisi. Jadi gambarnya ada mumtaz khosiyah. Jadi ini spesial khusus. Paspor tambah nopo. Iku rekomendasine kok presiden malah ngelok wong akeh. Dadi sore Mekah nggo paspor tambah nopo? Foto. Saking fanatike. Nah, Sayyid Muhammad longgar ya, banyak kiai yang longgar. Tapi foto ne Sayyid Muhammad ya. Makanya yang udah yang gampang diharamkan kan foto pornografi. Itu yang gampang nopo? Kalau foto-foto biasa itu memang ulama khilaf. Khilafnya memang repotnya di situ itu. Loh gitu. Misalnya sampean ngaramno foto, rata-rata santri itu punya foto kiainya, rata-rata ahli toreko punya foto mursidnya. Ya memang repot. Ya apa bae kali koyo kiai sing wau. Nah, diketok. Lah tapi kan foto wis setengah badan toh. Mbah fotone setengah badan mau mbah. Kan pun mati, nah setengah badan kan. Ora iso urip. Semoga kan nek pokoke sing anti-anti ku seru repot ten. Wis mat ana wong kan. Pancen ngoten, makanya ini termasuk uzlah nggih. Saya tadi membandingkan masalah aurat, masalah rok mini, masalah nutupi wajah fil muhrimah. Itu gue perbandingan masalah uzlah di zaman apapun kecewa kita pada masjid, pada musola, pada tempat pendidikan pun nang ngandel kulos. Pokoke kalimat tauhid tetap ulang. Nanti malah ndak karu-karuan pun nang ngandel kulos. Terus ngempet-ngempet lakel-mangkel. Kalau aslinya sebagai ulama kadang yang mangkel. Karena nggak ada desain masjid yang nuruti fatwanya ulama. Mesti mewah. Desain masjid sekarang pasti mewah. Padahal ulama karpe ora mewah-mewah. Sementing gue ngaji, gue etika. Nggak menarik. Fatwa ngonten ini buatan apa? Buatan menarik. Masjid ada lek. Buat barang lek dikunci. Gue barangnya mewah-mewah. Lalu masjid dibangun gue etika. Malah barang mewah apa? Dikunci. Lah tapi pengurus Tamir karo agama ngono iku keputusan ngono disepakati. Lah kiai ya iso go itikaf dikunci ora menarik. Ngrotot-rotot iki semarat ra urun ngomong wis marat. Gak mati. Kena wong ra urun ora mati. Coba kiai ora ngempet piye wong keadaan masjid pun ngoten. Ya tapi misalnya kayak mutung terus mau jumatan yang masjid tapi milih yang lapangan malah lu dia kok jumatan yang apa mutung kayak saya mau orang jumatan malah aneh meneh keramat pas-pasan aja rajum masa aku loh misalnya orang jumatan lah sungkan masa sampean tertutup ngomong wah tetep tutup dia ingin aku loh ya ada si orang jumatan yang songan kilo yang kira aku ngerti aku mbah jinan wong alim ratu jumatan anak cuman lucu memang kira itu adu pitik. Pegawai ada tu pite, agar tuang protes. Bah, jadi ada tu pite, haram jinan ada tu pite. Jadi siapa kalau tu pite, ngolahraga no pite. Wah, kena gaya antik antik kau repot terus. Payah nenek. Saya mulai rian pangeran jauh dua, gaya juga tadi gua dua. Zaman rian orang ulama top top ya orang Abu Nawas. Wis penggawean niku nang terminal, cara mriki teng terminal teng gudang-gudang kuwi kuluyuran. Ya tapi akhirnya dadi wali, nyatane tetep dadi napa? Abu Nawas legenda, dia tuh penyair, uripe iku yo ngamen. Cara sakniki napa? Ngamen. Lha sampeyan tak critani, Abu Nawas konangane wali gara-gara dia tuh pengamen. Dah lucunya muat airnya dia tuh muji khomer, muji napa? Khomer. Khomer niku warak, isep gitu. Junun nih. Sudah gila. Orang ngira dia itu orang abangan karena sairnya muji napa? Khomer. Adine konangan wali gara-gara ngeten. Zaman niku Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi seangkatannya Imam Malik. Seangkatane sinten? Imam Malik. Harun Ar-Rasyid niku ya jenenge manusa raja, ngarep raja orang arah babonane sitok. Iki bojo ku akeh. Wis walhasil Imam Malik niku Harun Ar-Rasyid itu mlaku-mlaku. Roh sebagian karyawane pokoke wayu dene ora iso turu. Kos kuadung roh pas adus nggo piye di 100 dhisik mari rangan wis umur jurat nggo cedhek 100 ning kolam wis malah karo-karuan. Lah Harun Ar-Rasyid itu wong saleh, nak ngajak zina iku wedi dosa. Tapi nak ora dilaksanakno iku ora iso turu. Makane dekne ku nak kemane nak ra dilakoni ora lega, dilaku wedi napa? Dosa. Terus bengah pergi ra iso turu, ketap ketep. Akhire dekne ngongkon, dene iki cerita nyata. Eh dong golekno penyair-penyair mitu gerbang. Ben aku lagi lali cawe itu gue ngarap gue maniak sair. Jadi ada kata-kata mutiara itu terus wali terus seneng. Dudang, dudang sairnya sanggernya Erno slonang slonong. Orang lagi raka cili sampai bunti pula balik. Terakhir gue benar. Ya benar cerita ada sih. Pokok enak wonten rambut terurai nganti sak menten men. Gue dari itu gue bisa ketilah. Gue cerita. Ayo masuk terus. Lu pengen cengal aku. Lho boten kula wonten pintu gerbang. Njenengan pirsa piyambak gerbange tutupan. Mulai ku mikir Harun Ar-Rasyid, saiki ora biasa mikir. Lho mulai ku terkenal sinten Harun Ar-Rasyid niku sinten Abu Nawas niku apa? Wali. Ternyata semua kata somer yang di syairnya dia itu makna nomor villa. Majnun apa? Villa. Makanya dia sempat ada syair Rokos wija juwa rokotul khomru watasa baha fatasa kalal amru faka'an nama amrun wala kodaku waka'an nama kodakun wala khomru. Beda tipis antara gila dan wali itu sedikit sekali. Seakan-akan wali yang gila atau gila yang wali. Karena hidupnya sebenarnya terkenal. Koyok gelas putih sekali yang diisi oleh air yang putih sekali. Itu faka'an nama kodakun wala khomru. Seakan-akan ini gelas yang tanpa air. Atau air yang tanpa nopo gelas. Wah, terkenal wali terus menangan deh terakhir akhir hayat dikenang sebagai wali. Lah Gus Dur itu pengagum berat sinten Abu Nawas. Ane dene tau diarani Majnun ya tau diarani wali. Mong dene kiblate sinten Abu Nawas. Lha kula nunggu tek arape karangane Abu Nawas, masih tek arep. Sampeyan kan duwe sing versi kumi itu. Bola-balen arah ulahe dene gome. Terus cerita seri ini KR boleh ngobrol. Ya tapi dia apa? Maksudnya dia. Pokoknya dalilnya lumayan kan. Emang tahu raja kira itu turu. Lu kabeh tukang cerita kan bisa nurakno raja. Akhirnya cerita wasik, raja malah raja turu. Angger cerita asik malah raja raja apa? Yang Abu Nawas diundang. Niku raja. Wonten semut niku petualangan. Wah, ini roh kuping lu penasaran. Mabu ya. Kok kepengin menjelajahi dunia ku kuping. Bareng tok jero niku ra mboten enak le raja. Ambule ra enak kuping. Metu malih. Bareng tu malih, pacaran durung sukses, penelitiane kok metu mlebu malih. Bareng tok jero mabu malih, metu malih. Tipulan baleni nganti ping 19 sampe. Terus rajane wis tercero enak tinggal turu. Padahal lombane sing menang sing iso nurono sapa? Menang deh. Mergo liyane crita urut. Lah rodone kan kuwi ngono, bareng sak jam rencem. Lho, jebule aku ora turu kliru kowe. Kada Abu Dawas iki. Penasaran mlebet malih, mambu metu malih. Wontenane yen. Bon kula terangno nggih masalah niki surat niki surat ayat niki ayat makkiyah. Terus surat niki surat madaniyah tapi tentang niki ini ngenang makkiyah. Teng mriki diterangaken oleh nafsir Imam Suyuti samiron tahjurun nggih mustakbiri nabi samiron napa tahjurun. Dados mulai zaman Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi wonten niku mumpun nenten Ka'bah. Mumpun nenten Ka'bah terus Ka'bah nu di rumat Nabi Ibrahim. Sarate antohiro bi'ti al-thaifina wal akifina war ruk'is sujud. Wae Ka'bah diperuntukkan tiang-tiang sing salat, sing rukuk, sing sujud. Kemudian setelah Nabi Ibrahim beberapa generasi terus terjadi penyimpangan-penyimpangan gitu. Terus Ka'bah jadi kebanggaannya tiang-tiang salah gitu. Niku Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan zaman tese kafir niku bangga nak mereka itu orang yang benar. Buktine dipasrai ngrumat napa Ka'bah niki ngene. Jadi Ka'bah itu barang suci. Dinggo agula-gulane wong kafir, tiga sombong-sombongan terus menentang keberhadirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh gawe ukuran umpama Muhammad iku wong bener, iku dadi pengurus Ka'bah. Berhubung Muhammad ra pengurus Ka'bah berarti wong nopo salah. Iku disebut mustakbiri nabi samiron dahjurun. Terus ini pentingnya ngaji gitu. Terus ada era di mana Ka'bah niku monggo sombong-sombongan tok. Nggih nganti sak niki niku wonten tiyang sing meyakini Wahabi iku luwih bener timbang NU. Jare alasane wong sing rumat Ka'bah. Akhire ana wong kaji mulai nganggo madhab sak enake mergo roh wong Mekah iku ora ngoyo. Nang Mekah iku biasa salat ra kunut terus do omah. Ora kunut. Ah, sesuk ning salat tuh nang Mekah biasa salat ngangkat kursi ngalor ngidul diangkat. Ajen kowe wong Arabi bento, wong Arab napa? Bento. Ini kula sering ditakok iku. Kula niku ora ampun sinau madzhab kata, mboten madzhabul arba'ah tok nggih madzhab kata. Anu sering ditakleti. Kula kan nate umroh 2009 terus haji 2000 pingin 2013. Nah, niki London iki kula niki rada ngelu tapi maksa ngaji lah. Nek ngelu ora ngaji malah ora ngamal. Dadi tetep ngaji. Kulo niku sering ngertos nggih pancen tiyang Arab nggih sing bodho nggih langkung ada nggih sami kalendeng Indonesia nggih sami sebetulnya nggih sami. Mergo kula nek njaluk ngoten misale diomongi wong Arab di Indonesia pun ya luwe akeh wong napa bodho. Ah niku nek misale soft ngarep iku kosong. Niku nggih mang mlaku kursine digowo. Kulo niku perasaan nak kiai Indonesia njen saya sedanten dalam hal salat. Angger gak ngelu banget tak mboten nunggu. Nek wong Arab mboten. Ya sehat iku salat terus gowo kursi. Wong gedut-gedut. Lah kula ngerti nak sehat iku nak soft ngarep iku kosong kursine diangkat. Badan iku lho. Jare tak maklumi nak menawa lara jebule kursine napa? Diangkat ya tenang ae terus digo lungguh meneh. Lungguhe lungguh koyo wong marung ngene lho lungguh kursi mboten nak Indonesia lungguh sopan. Lungguh iftiras to nggih. Nak wong Arab mboten lungguh napa? Kursi ngangko gak ya biasa digo mloka mlaku kok di parah tenan. Niku sing kula nate ditangleti tiyang niku. Nak wonten tiyang nelpon ya diangkat. Diangkat terus ni. Diawara telepon diangkat. Assolah terus dipadil wes sai meneh. Aku ora tangleti. Gus lha iku madhab apa? Nah iku madhab bento. perkarane berhubung ning Mekah dikira ngono iku ya ana pembenaran secara napa? Syar'i. Dadi mergo ning kota suci pusate napa Islam. Dadi mulane dados wong alim teng Indonesia kudu pede, mergo sering digertak ning Mekah ya ora ngono. Mulane kula wonten live niku kula nganggep satu-satu. Wonten TV live wong NU iku mantep kunut. Dinyek mbek Muhammadiyah Mekah pusat Islam ora ono napa kunut. Tapi saiki iku traweh Mekah live 20 rakaat. Jarung NU lucute Mekah iku traweh 20 rakaat. Tapi Muhammadiyah tetep walu jadi satu-satu dadi. Lah cara kula iku padha klirune. Artine padha klirune nek wis mantep kunut ya kunut ae, nek mantep wolu ya wolu ae ora usah anut Mekah. Mekah itu tahu dienggo kebanggaan ya Abu Jahal Abu Lahab banggane nggih nganggo napa Ka'bah. Jadi jangan kira sarana kebenaran itu jadi benar terus mboten. Misalnya sampean hafal Quran terus bangga, cara agama dianggap ujub, ujub ku nglebur napa ngamal. Sampean seneng sedekah terus mulai tepik sing mbok sedekahi yo nglebur ngamal. Wong cara pangeran niku duwe ndekne kabeh. Dikira iso ngarepe pangeran ngitikan, tapi piye kula sedekahi nang mulai tepik kula. Takoki pangeran duwe sapa? Paham ya, cara pengiran apa? Duit sapa? Ini penting kula aturaken. Jadi sampean mboten saged sidik-sidik berdasar pemerintahan Arab Saudi sing sakniki ulamae berfatwa Wahabi. Ya biasa mawon nak ada pembenaran dari madhab kita nggih kita ikut, kalau ndak ya ndak. Misalnya sekarang yang jadi polemik kula nggih sering dipisoi di yang perkara fatwa. Ini ki rungokno tenan nggih. Dan sekarang sampai jadi polemik. Cuma akibatnya kalau wales, song-song bodoh. Mator jadid. Ini kita ngomong noise haji-haji. Ini masih kontroversi, tapi saya baca banyak. Mator jadid, airport sekarang yang di Jeddah. Itu ada yang menghitung dari pihak Depak Indonesia itu 120 kilo. Dari Ka'bah. Dari putih? Ka'bah, dari Masjid Haram. Tapi kalau motor kodim pelabuhan itu pernah dihitung sekitar 70 kilo sampai 78. Rungokno ya. Nah, tren atau pola mikot itu minimal itu marhalaten. Kira-kira kisaran berapa dua nopo marhala? Dua marhala itu ada yang hitung 80 kilo, 84 nopo kilo. Niki rungokno ya. Niki kula tangklet sing nate-nate haji. Sampean pernah enggak dengar haji disuruh ihram di atas pesawat? Mboten nate pernah pireng mboten? Sering kan? Sing pun mepet-mepet biasane kan ihram teng nopo? Dhuwur nopo? Pesawat karena sudah ada liwat Madinah. Nah, sing liwat Madinah kan jelas ya mengke mikote saking bir nopo? Ali. Tapi nak sing pun mepet haji kan biasane langsung nopo? Mekah. Lah mengke kuwatir gak entuk mikot, kan mikot nopo? Teng pesawat. Nah itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ini kalau kalian ngeluh namun nak menawi rat, salah di dijelok kitab emon. Ya, kulo nu gada kitab niku per 100 tahun termasuk gada kitab haji terkini mulai karangan Syed Muhammad orang-orang kita ya orang-orang Sunni sampai karangan Wahabi individu kados profesor-profesor fikih Wahabi ya orang alim kalau yang profesor sampai fatwa Wahabi yang mu'inya yang negara yang fatwa negara. Jadi ada yang berikian wonten dan fatwa orang alim mandiri, alim mu'i, ono alim NU macam-macam kan non tarjih Muhammadiyah itu kan ada yang karena lembaga ada yang karena individu. Nah itu rata-rata ulama sekarang tuh mengesahkan mikot dari airport yang jadid. Sing airport sing sakniki itu kan jarak sampai ke Mekah itu kan lebih jauh ketimbang yang dulu. Artinya kalau tambah do dari Ka'bah tambah bagus berarti kan mesti saya kan tadi paham ya. Kalau ini sing buatan haji lagi ngurungokno ben ngurungokno ilmu coba pera kelar kaji terus buatan. Nah ilmu tetap barokah masih ora kelar mlebu swarga bakal swarga tetap saya paham jenenge ilmu tetap nopo barokah. Engko karek mlebu ne paham ya. Pola mikot itu kan ngeten nggih, anggap saja Mekah itu sentral. Mikot itu pagar. Jadi ada star. Jadi sebelum haji ngambil star disebut napa? Mikot. Jadi misalnya saking Madinah Bir Ali, mungkin saking Yaman Yalam Lam, mungkin saking Irak Datu Irkin, mungkin saking Beriki, kan itu zaman Nabi pun diputuskan. Nah, untuk yang dari kawasan Jeddah, dulu zaman Nabi Sugeng itu kan yang orang Mekah ya ihram dari Mekah, tapi masalahnya ini orang luar sekarang lewat nopo? Lewat Budi Jeddah. Nah kalau kebetulan jaraknya itu panjang, jauh, itu malah baik. Jadi misalnya sampai ikhram ke Solo malah mesti sah. Cuma keselan kemal kemul mulai Solo ngantos Mekah. Ikhram ke Jakarta mesti sah. Karena pola mikot itu mesti paling pendek itu dua marhalah dari Ka'bah. Nah Jeddah sing kodim, Jeddah yang dulu itu mepet Ka'bah, enggak sampai 80 kilo kan potensi enggak sah. Tapi kalau yang motor jadid sekarang, airport sekarang jaraknya sekitar 120, jadi potensi sahnya tinggi. Sehingga banyak mengatakan sah, itu termasuk fatwa ulama Wahabi yang sekarang juga beberapa ulama. Nah, tapi banyak juga yang mati-matian. Wong kula melok debat niku sampai ngeten. Ya pisu-pisuan, tapi pisuannya kiai kan ya apik. Biasanya orang muni kakekane mau muni kurang asem ngono tho. Nah, kakekane kan pisuannya wong dalanan. Pisuannya kiai tapi luwe elek lho asline. Atok muni cara kula lho, atok muni kakekane timbang muni pokoke Gus sing ihram sangka matur jadid kok Jeddah diragukan mabrurnya. Dadi luwe jenengan atok misoi timbang muni ngoten iku ngono. Wong jenar pangeran kok darane mabrur, kelangan duit 40 juta ya akeh tenan sama darane apa orang mabrur. Lah cara jenengan piye? Lah aku wis biasa melisah, dadi aku melisah wae apa wis. Seperti bangun siji sakake umat Nabi. Terus aku yakin pangeran Nabi, antara ketemu pangeran saya rasa melisah aku mesti aku yakin. Karena polanya sudah ketemu, polanya itu sudah melebihi napa marhalate. Karena mikot ini tidak ada zaman Nabi, Jeddah itu tidak ada. Nah, yang perlu sampean catat ini sampean latihan ngaji kayak ben boten sombong. Meskipun nak sampean raklar kaji, raklar ngurung lagi ya sombong. Pepe raklar ra belajar ya jadi sombong. Wong kulo sedengi kaji sing kaji kita tangklet kulo, mergo ing alim kulo, padahal kulo dereng kaji. Sama tak ceritani, Dhati Irkin, Irak itu zaman Nabi belum diputuskan oleh Nabi. Pertama sing memutuskan itu Umar. Bahwa mikotnya orang Irak itu dari Dhati Nabi Irkin, tidak asli dari Nabi. Akhirnya ya dipakai konvensi sampai sekarang disepakati dari Nabi Dhati Nabi Irkin. Artinya kalau Jeddah diputuskan sekarang mikot, dulu itu tidak ada orang pergi dari arah Jeddah. Nggak mungkin. Tapi Jeddah singkiro-kiro kisaran jarak dari Ka'bah di atas 100. Aman berarti di atas. Niki penting kula aturaken. Lah terus perdebatan di ulama Wahabi sendiri juga ulama seluruh dunia ngeten pertanyaane. Pesawat katanya, pesawat kalau dari Indonesia itu di atas Yalam Lam, berarti ikut mikotnya orang Yaman. Karena ngliwati Yaman berarti mikotnya ikut orang Yaman. Tapi kalau misalnya pesawatnya kok muter kok Medina, niku nggih liwate Bir Ali. Tapi perdebatan di sana tuh gini. Niki rungokno kan mungkin yang ngaji di sini yang rodok pedotan-pedotan mondok kan yo kata tau krungu-krungu sithik fikih. Pertanyaannya begini. Ada orang sumpah. Wawahi demi Allah saya ndak akan ngliwati Jakarta. Dia sumpah di darat. Wawahi saya ndak akan pernah ngliwati Jakarta. Aku seorang bakal ngidakno Jakarta. Bariku dekne numpak pesawat ke Surabaya moro Medan. Itu dianggap melanggar sumpah ndak? Ulama debat, yo melanggar sumpah. Wong dekne piwe liwat Jakarta. Ana sindarane ora melanggar sumpah. Wong maksude ra ngliwati Jakarta yo ra ngliwati sikile, ra ngliwati secara. Tapi nek ning dhuwur yo ora diitung. Wong ning dhuwur. Lah, justru nek sing darani ra diitung tidak mengesahkan juga yang mikot dari pesawat malah bro itu perkara ini. Mereka orang iso misalnya secara fikih wong liwat dhuwur pesawat. Jadi misalnya Ruhin liwat dhuwur pesawat terus kamu berdiliwati Ruhin di dhuwur pesawat. omahku dure aku bar diliwati Pak SBY. Mergo Pak SBY bar ning Yogya terbang dure omahe Ruhin. Terus iso diomongno Pak SBY bar liwat omahku. Mergo ora ne liwat. Dure sampeyan sampeyan jawab to. Mboten kan. Jadi perdebatan sampai sekarang. Nah, apapun perdebatan itu sampean jangan ceroboh, jangan latah bilang diragukan kemabrurannya. Jadi kalau kemarin, tahun kemarin itu sampai rame. Satu KBIH itu, satu pesawat itu mengharuskan pakai pakaian ikhram dari Solo. Sing pun akhir ya, biasanya sing pun apa? Akhir. Nah, sing pun mepet kan hajinya berangkat ke Solo langsung Mekah kan. Langsung musim apa? Haji. Buat nak yang sampean dengar kalau yang akhir itu ikhramnya di pesawat apa di Jeddah? Pesawat kan? Nah, mereka lah itu memang lebih ideal karena mesti setarnya lebih jauh dari Ka'bah. Pemenan anggo pakaiane ning putih Solo. Ya tapi resikone niku nggih, nek ampun kadung nganggo pakaian ihram dia sudah niat kalau melanggar ihram kena. Ya kena ta. Resikonya kan itu. Mesti saya tapi resikone berda. Aja waya critane wong-wong niku wong-wong kabeh ya wong awam-awam niku. Bareng nguyoh bengok-bengok perkara ini jubile cek kado. Kalau dulu ya anak kiai, yo kiai ya sering konco akrab ya ketua-ketua KBI-an. Ya akrab kulo sebagian niat apik, saya niat elek. Mesti gue takut-takut, ah, tapi rasa bayar bisa niatin gue kacau. Jadi rata-rata ketua KBI ya akrab kulo. Karena nak mamang takut, tapi rasa nopo bayar. Nah, ini berarti yang kaji sitok untuk 1 juta, 2 juta. Warang dia ini diprotes perkara ikhram mikot ni meriang. Wah piye Gus, kula nak ikhram saking pesawat tu dinyek wong alim-alim Mekah termasuk dinyek jenengan. Tapi nak badhe ikhram keng Jeddah gak dinyali dipisoi tiang-tiang haji jare meragukan apa kemabrurannya. Hal-hal seperti itu nggih memang nggih repot ya cara kula nggih. Nak sampean haji santut ae pembimbinge. Sementing ora koncelananan jin ngoten mawon sing ses. Banyak repot nama selana. Tapi saya pastikan sampean jangan pernah bilang yang ihram dari Jeddah itu tidak sah. Karena fatwa resmi ulama Wahabi sekarang pun bilang sah. Beberapa ulama kita juga bilang sah. Lah takbir yang di Fathul Mu'in, di sarannya Fathul Mu'in di Ianah itu Jeddah yang dulu. Jeddah yang dulu itu pelabuhannya memang mepet. Mepet Mekah. Ini pentingnya gada kitab per 100 tahun. Kalau baleni malih. Kalau yang Jeddah dulu itu pelabuhannya itu mepet Mekah. Itu tidak meyakini kan nak jaraknya di atas Marhalaten. Tapi kalau motor jadid sekarang, yang sekarang entah nanti kalau dirubah lagi. Yang kemarin saya haji itu jauh sekali wong numpak bis ya wis kesel. Ya. Wong sudah jalan bebas hambatan numpak bis kesel ya suwi ratok-tok. Wonten sing ngitung di catatan debak resmi itu 120. Berarti mun susuk ta. Susuk kada kan? Paham ini penting kula aturaken. Terus kitab piyamba, nggih kitab piyamba. Kitab niku maksudnya kitab. Niku nggih ngalami periode. Terus kitab Ianah dikarang itu pelabuhan Jeddah itu masih dalam kisaran 80 napa kilo. Saniki pelabuhan mboten enten karena ndak ada yang liwat kapal laut, liwate airport. Niku sekarang pinten? 120. Mulane pentingnya ijtihad ke. Ijtihad iku wis pokoke anut zaman, tapi hukumnya tetap. Anut zaman hukumnya tetap ngeten maksudnya. Kanjeng Nabi riyen nitih napa? Unta kan. Terus Nabi nak numpak unta maca napa? Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kowe ra iso gawe hukum ngene, bareng kene numpak Kijang Innova utawa numpak bis, aku ora maca donga iku. Mergo Nabi maca donga iku menunggu numpak unta. Lah iki bis. Lah iku berat hukum iku mestine tetep maca donga iku. Lah soal kok kendaraan iso unta suatu saat ganti bis. Mulane wong-wong sing sidik sunah rasul ya ana gobloke. Lah anake anut sunah rasul maca donga subhanallah ngenteni sing mbok tumpaki. Unta. Ngono wae cek ora persis sunah rasul, numpake kudune Mekah. Barang wis numpak Mekah cek pertanyaane unta ora unta sing ditumpaki Kanjeng Nabi. Bar repot. Mulane wong apa-apa sini rasul iku ya ana klirune. Tapi kowe nglirono ya goblok, kowe dadi sekuler. Tapi mbok imani nemen-nemen ya ketok gobloke wong sisi gobloke ya akeh tenan. Nah, padahal orang sepakat kan kita naik kijang pun ya maca subhanalladzi. Padahal kijang tentu tidak unta kan. Mboten kijang apa mboten? Nah, sama mikot yang ditengkutungkan Nabi karena dari arah Madinah ya Nabi pakai setar arah Madinah. Begitu juga dari Yaman ya Lam-Lam. Zaman Nabi tidak ada era orang berangkat dari arah Jeddah. Mosok Jeddah arah digawe mikot. Lah ulama mamang kan ape gawe sok dadi mujaddid enggak berani. Tapi dulu zaman Umar itu berani menentukan dadi irken jadi mikot padahal zaman Nabi belum ditentukan. Nah itu pertanyaannya. Akan ada selalu begini ila yaumil kiamah. Lah kita-kita sebagai ulama harus teriak, harus ngomong. Pentingnya ngomong misalnya enggak setuju pendapat ini, ya biar belajar atau mengkontrol. Yang setuju biar ada pegangan. Oh, cukup gremeng-gremeng kondo santrine dhewe rawani polemik. Kiye saiki anut negara, ilmune didakon di piye urusan negara. Wahabi sendiri, pemerintahan Wahabi dalam hal ini baik, enggak berani memutuskan kecuali tanya ulama seluruh dunia. Biasanya tanya nyurati MUI. MUI tanya orang-orang alim Indonesia. Jadi jangan kira Wahabi itu berdiri sendiri dalam fatwa-fatwa bab nopo haji. Didukung ulama seluruh dunia. Seperti sekarang misalnya Romyul Jamroh, itu kan dulu mesti Ba'das Zawal. Zaman Nabi mesti Ba'das Zawal. Sekarang banyak fatwa yang membolehkan Qoblas Zawal. Ya karena tragedi Al-Mu'assim macam-macam. Lah zaman Nabi itu kan apa-apa longgar. Contoh mudah gini Sayyidah Aisyah, ini dengerin ini, saya bertaruh sampai kalau ketemu pangeran. Sayyidah Aisyah pas haji itu pas mau tawaf ifadah itu haid. Ya Aisyah garwani Rasulullah. Nabi itu karismatik, tokoh, dan orang dulu kalau pergi itu suwi. Kata yang di sini, dulan Pak Alek, Pak Dir, tolong dino, patang dino, pemenang haji. Jadi Nabi dawuh ngeten, ini Aisyah haid, jadi dia tidak bisa tawaf ifadah. Ya jadi Nabi, ya tak entah ini sah. Tadi kalau tawaf rata-rata 6 hari, berarti Nabi yang entah ini berapa? 6 hari. Ya 6 hari, ya kanji Nabi, sahabat ya ikhlas wae wong. Itu keputusannya Nabi, terus wong liung, disek nak lunga kan suwi-suwi. Perkara ini gak ada kendaraan. Ya sudah, nak nginep ning dulur ya suwi, wong mulai ya kesel. Makanya wali disek bojone akeh kan misalnya wali Cirebon, apa ning Surabaya, ning Pekalongan rabi. Ning kono tolong wulan, bariku ngliwati Bantul rabi. Engko rab tok ndi Medion rabi. Mulane bisa wae sampean ira gandeng lah turunane wali mungkin wali dhisik ku. Ora anger wong aku turunane wali saka perkarane. Lho itu memang iya, memang Pak Hamka sing terkenal. Iku mboten wae. Niku trauma mergo ibuke. Ini cerita Pak Hamka. Ibu saya itu ngenes gara-gara abah itu wayo Haji Rasul Bapak Hamka. Bapak apa kancane babah kula zaman mondok Mekah. Hamka nu anak wong alim. Ane Hamka itu dekne ketua Muhammadiyah tapi didolano wong NU mergo Hamka ni wong nopo? Alim ya anake wong alim jane Haji Rasul. Itu abahnya itu katanya sering dakwah ning gone pematang Siantar ning daerah-daerah Minangkabau, daerah-daerah sana Minangkabau. Ya nak dakwah di desa binaan telung wulan ning ngono ya terus ana bojone. Engko pindah desa liya suwi ya ana bojone. Ya betah betah dakwah mergo betah ana bojone ya ora roh pokoke ora usah bojero-jerono pokoke ngono model wong dhisik ku anggere dakwah ya. Tambah bojone. Ya kaya Sarif Hidayat tuh. Nang didi di garwa. Dakwah ning Cina ya mulai ya gowo bojo pokoke anggere dakwah. Lah saiki wong dakwah kan mereka bisa mulai jadi bojone di alasan apa alasan rabi, mereka bisa apa? Mulai, jadi jika ada mobil ya musibah tenang dari sisi ini paham ya, ini zaman ya, ini menyangkut apa? Menyangkut apa? Zaman jadi kalau suwun kalau sampean sidik-sidik sunnah rasul pertanyaannya adalah masa kita naik Innova ora perlu muni subhanalladzi sakhara lahu terus bisa orang sodako orang ini sodako si sunnah rasul kurma. Dhisik Nabi nak ngekeki wong melarat iku kurma. Jelas hadis saka Nabi ngekeki kurma. Aku misale wong Indonesia kelaparan, sik to tak golekno kurma, beras iku ora sunah rasul. Kepen untune ngilu tapi. Enggak ada kan yang bilang gitu. Kowe wong Indonesia sedekah nggih apa beras utawa dhuwit. Mosok ke memaksakan kurma mergo dhisik Nabi sedekah. Lah kabeh yo ngoten. Oh Nabi wong Arab ngekeki wes alqorni nggo jubah. Ya, misalnya suruh kendek keriting buat sodakoi, coba. Mosok wong kerja kasar, coba. Cobaan. Mergo dhisik Nabi nang gawe klambi. Coba. Jadi ngomong sunah Rasul ya rada dipikir to piye wae cara aturan fikih al-hukmu ya duru ma'ilatihi wujudan wadan. Hukum iku tetap berputar sesuai konteke. Mboten kok hukume rubah mboten, konteke mboten rubah hukum mboten kados wae lho. Pas numpak Innova tetap maca subhanallah di sakhara lana hadza senajan to saiki ora. Ora untuk tapi nopo Innova. Lah nek misale sampean dhisik Nabi sampean ngendikan iku enak kaji numpak unta, ya unta mekek imangan. Engko sakake wong kae. Lah masa kowe misale numpak Innova njuk marahi Nabi. Niki mboten mangan Nabi terus mbok bengsini. Ora tok to, Pak. Lu dadi sunah Rasul maksudnya itu hukum itu ndak usah rubah. Tapi halal sing gawan zaman, gawan tempat iku ora usah mbok jero-jerono. Faham ya mboten usah nopo? Dijero-jerono. Dadi nah engkau naik serono ulama, gitu. Kalau balik ni balik, engkau naik serono ulama, ikut dunia malah salah kaprah. Gini, ikut Ka'bah sing gon suci, digo kebanggaan nih penduduk haram, nentang Muhammad mergora pengurus nopo Ka'bah. Dan ini innalillah wa inna ilaihi rojiun. Saat ini gini ngoten iku. Ulama Indonesia diarani sepele, mau perkara nih ora ulama Mekah Medina. Padahal ulama Mekah Medina sing goblok ya mungkin pirang-pirang. Bodoh ulama Indonesia sing goblok ya pirang-pirang. Tetapi disebut ulama. Lah ulama indawah mungkin mesti bener ya, tapi kadang kan ulama benuman negara kan, ciptaan negara. Ampun repot. Faham ya? Kulo ngrasakno niku ning gone hal-hal sing harian, misalnya masalah puasa saja. Masalah puasa awal Ramadan. Kan ada ulama yang versi pemerintah, ada ulama yang tidak, semacam-macam. Misalnya Naksabandiyah punya pegangan 3 hari sebelum kita. Kemarin Muhammadiyah terpaut sehari. Terus NU bareng Mbak Negoro, NU bareng Mbak Negoro pasane. Pokoknya kena songolikur nopo? Songolikur nopo? Dino. Jadi paham gitu, terus kula suwun masalah-masalah sing dadi istiadat ulama. Oh, coba sederhana no. Sa'alim-alim ke Indonesia, ra'alim ke Mekah nopo Medina. Ojo sampai Ka'bah ini jadi kebanggaan sampai melintasi batas nopo hukum. Ini melintasi batas nopo hukum. Ngeri, nampun ngoten ngeri. Kulomun bolak-balik matur. Misalnya begini ya. Ada kelompok ekstrim yang mengatakan misalnya orang sing melakukan ini syirik. Oke, kita sepakat salah. Tapi masalahnya kita punya, meskipun yang ngomong ini ulama Mekah, tapi kita punya kaedah. Ini rungokno tenan gitu, biar kita bisa takarub ila Allah. Punya kaedah begini misalnya. Orang kafir itu kan menjadi Islam karena ngelafatkan la ilaha illallah. Mosok wong Islam sing bedino maca la ilaha illallah dikafirno. Mok krono punya kesalahan tertentu yang menurut mereka itu syirik. Bagaimana mungkin kita mengkafirkan orang yang melafatkan kalimat la ilaha illallah yang orang kafir saja kalau melafatkan itu jadi mukmin. Kita harus pegangan itu meskipun yang menentang fatwa kita ini orang Mekah, mungkin ulamanya. Saya sering ketemu ulama Mekah dimaki-maki. Saya kan ya kenal kan ulama-ulama kan dikenal ya ditanya gitu. Kamane ditakoki. Saya kan sering menduwi tamu dari Arab. Ya takokane elek tenan. Pertama jalan-jalan sama saya ketemu rumah sakit, rumah sakit. Itu apa itu? Apotek. Apotek ning Indonesia simbolin apa? Patung apa ulo? Pak apotek apa rumah sakit itu simbolin ulo? Apotek ya aneh. Ya aneh kan selain apotek kan urusan farmasi pengobatan tapi kok simbolin apa? Ulo mau kodok-kodok ya kena mau mana simbolin ulo? Ya gue sih kalau roh gue ya jadi takok ini gue. Itu kan patung bapak itu kan sirik pokoknya walhasil. Terus aku jawab kena, wah orang melok gawe kok, bos sirik kita laku mangkel. Orang melok gawe kok, bos sirik. Pak Ansi Muzadi tahu ketua NU, orang iswong kondang. Iya tahu tak kok, orang Arab merah iso. Jawabannya kata sekolah akhirnya aku jawab nakal. Tak kok itu mau ke Arab itu. Pak Ansi, anda ini ketua NU tapi kalah sama Muhammadiyah. Kampus Muhammadiyah itu banyak, ada tulisannya Universitas Muhammadiyah. Terus Pak Asim ya ngerti nak, memang banyak universitas nopo Muhammadiyah itu siapa? Oh iya, yang ada tulisannya Muhammadiyah itu yang miliknya Muhammadiyah. Lah yang enggak ada tulisannya itu milik NU. padahal yang enggak ada tulisannya lebih banyak. Padahal Mbak Asim ya tahu yang enggak ada tulisannya enggak mesti milik Eno, tapi dia ini enggak nyongkon nek ditakoki ngono enggak nyongkon. Jadi saya pernah ditanya farmasi, saya juga kaget loh. Aku lagi sadar loh, iya ada farmasi itu logonya ulo ya. Kalau yang ada eling sidik-sidik lah, pengen kari ndak ya, kayak tak iya. Ya tapi terus saya bilang, apapun itu, mbok arani salah kan ya bisa. Agama itu kan punya banyak terminologi. Syirik, kafir, maksiat, dosa, salah. Mau pilihannya bahasa kan akeh, mbok aja milih syirik, muni maksiat tak ya kena tuh di dono sidik. Nah saya enggak sepakat sama mereka itu begitu. Wong agama punya pilihan ono istilah syirik, maksiat, dambun, kan sirkun, maksiatun, dambun, ismun, khotiatun, zalatun, kan banyak. Ya tapi mereka ketika dia yang ngakui, oh, ternyata ulama Indonesia alim-alim. Ya seh. Ya intinya saya terjemah bahasa agama itu kan banyak, ada syirik, ada maksiat, ada ismun, ada khotiatun, ada zalatun, ada macam-macam. Mbok milih salah satu, jangan yang langsung syirik. Ya nyatanya kalau kita zina misalnya atau maling atau koruptor, kita bilang dambun kan, enggak langsung bilang sirgun kan. Tidak bodoni ning pasar sidik-sidik kan khotiatun yang meleset sidik. Tapi misalnya rugen kiai kok delok wong wedok zalatun kepleset, engko nak kesuwen ya ora kesuwen nak kepleset kan nak kesuwen delok iku. Kan kenapa misalnya setiap misalnya kita salah kok langsung apa? Sirgun gitu. Kan ada bahasa selain apa? Sirkun, zaman Nabi itu begitu. Seringnya Nabi malah bilang itu hanya dosa atau maksiat. Di Quran juga banyak. Misalnya wa may yaksib khotiatan au itsman. Berarti tidak semua kesalahan itu pasti kafir, ada yang khotiatan au itsman. Faham ya? Terus misalnya ada istilah di Quran walladzina yastanibuna kaba'irul ismi wal fawahis. Kan tidak mesti langsung semua istilah kesalahan itu napa? Sirik. Seperti ini Anda jangan langsung bilang pokoknya ulama Arab luwe alim timbang ulama Indonesia. Mergo Arab itu turunannya Nabi, kene turunannya Tunggul Ametung. Wah, ya repot nak urane ngono. Wong Arab turunannya Abu Jahal Abu Lahab yo wirang-wirang. Kene malah gak mungkin turunannya Abu Jahal. Piye wae kita punya sejarah lebih baik. Ya kula nak sering gojokan bahasa Arab. Ya apapun itu kita punya sejarah lebih apa? Mbah-mbahku ora tau ngusir Nabi. Iya tak, mbah-mbahku ora tau ngusir apa Nabi, tapi mbah-mbah tau ngusir Nabi. Wong gawe Mekah. Saya itu cerita ini itu bukan mengkritik atau menyindir kelompok tertentu, mboten. Kita trauma dengan peringatan Quran ini. Dulu Ka'bah digawe kebanggaan, angger seputar Ka'bah dianggap luwih bener sing jauh dari Ka'bah. Lha iku dhisik Abu Jahal ngrasa luwih bener mergo ngrumat Ka'bah, Kanjeng Nabi Muhammad orang ngrumat Ka'bah. Mergo Kanjeng Nabi apa ketika terasing niku urip teng Mina. Lah niku kula suwun sing taun niki haji nak teng Mina donga tenanan. Zaman Nabi diusir saking Mekah manggon teng Aqabatu Mina, teng pundi Aqabatu Mina. Sebab niku biat sing paling masyhur Kanjeng Nabi ketemu tiyang Yasrib sing akhirnya dadi Madinah disebut Biatul Aqabah. Kok Nabi mlebu Masjid Haram niku mboten angsal. Apa meneh nyekel Ka'bah? Bahkan LE kelompok kures ngumum nongin bargo Rasulullah ini ditulis neng kak bah. Nanti bareng tuh cerita dulu cerita prasasti anti Muhammad tuh ditempel atau bukti kak bah. Akhirnya Nabi rawani melibuti haram uripe tentang aku bateng Mina. Melani kalau wingi pas haji dongo paling kadah nu teng Mina. Saiki wong-wong Indonesia gua agak sing goblok kaji gua nak ambek kak bah berlebihan ambek Mina atau dongo mergo Mina gua ororo. Perkara ini seru Ka'bah, ya seru-serunan ini wong seru-serunan. Malah ini sampai anak ngaji tak warai carane dadi wong alim. Malah ini tengdiba ini ora ono bakas Ka'bah teman-teman sing ono walana al-ma'la wa khaifu mina. Dadi walana lan iku tetep kedhi kita al-ma'la uta ma'la wa khaifu mina lan khaifu mina. Mergo Mina niku gadah sejarah besar. Selain dinggo sebagian ibadah haji, Mina itu nanti ditempati Nabi lama ketika di embargo gak boleh di Ka'bah. Ka'bah di lagu-lagu lan wong kafir. Malahnya Allah dawuh mustakbiri Nabi. Justru dengan adanya Ka'bah mereka nopo sombong. Paham ini kan jelas ya mustakbiri Nabi ebil baitil haram. Lawa ngeten iki selongko. Ulama nerangno ngeten iki selongko. Kula lagi ngerasa minoritas. Saya yakin yang ngaji di sini pun ndak siap dengar ini. Tapi kok berarti ra siap ngrungokno artine Quran. Malah iku sekali dosa ora gampun niku. Sak dhuure no. Lah ra siap ngrungokno penjelasane napa? Quran. Tapi ora tak basakno sak dhuure gampun ya ya jalon kan renteng to Mas. Jalon kan bodho. Paham ya? Ini penting kula aturaken. Dados Mina niku bersejarah sekali karena zaman Nabi diusir niku uripe teng Mina. Sampai nyuwun sewu dahar godhong-godhongan. Akhirnya Nabi donga supados prasasti niku ilang, iklan niku pengumuman niku ilang. Setelah 4 tahun napa 3 tahun ngoten dilalah dipangan rayap. Lah wong Arab iku riyen ora di dokumen, ora di file, pokoke anggere iku pengumuman ilang ya hukume ilang. Lucu to bareng dipangan rayap ya ilang. Ya, aturan ini nah, saya kira orang-orang pengumuman kok ngenteni hilang. Rian kau tenik. Tapi apapun itu, sampean kudu ngerti. Nak kau ngukur kebenaran iki ulama Mekah ambek ra Mekah kau keliru. Podho karo zaman Nabi yang sing bareng Ka'bah bener, sing ado Ka'bah. Nah, lagu rai songon. Wong ulama Arab sing ngakoni alimet yang Indonesia lebih kuat. Tiang non Arab gak ada. As-Sahul Kutub badal Quran itu Bukhari. Tiang Bukhari wong Uzbek, wong Uni Soviet tenan bangsa. Jute kitab sohe terbesar di dunia kok ora karangane wong Mekah wong Madinah tapi karangane Uzbekistan. Imam Bukhari niku teng Uzbek teng Budi Uzbek teng Bukhara. Ku nunjukno nak ora iso ge ukuran bener kok. Lan kok alhamdulillah sakniki pun satu-satu. Jute wong Mekah kok ora kunut. Berarti kunut itu salah aku berkaji ora wong kunut. Tapi Mekah nak traweh 20. Berarti kan pun satu-satu. Tetapi terus ini wow takok. Tapi muka ngalim-ngalim gitu. Anggeron jubah diundang saya jubli tukang satpam ku apa. Mulanya ada cerita wong Madura kaji bik ulama. Wong Madura nabik kiai gak hormat. Oh anggeron jubah dicucup. Wong satpam dicucup. Wong tukang ngeteroli dicucup. Ku apa dijadinya bik kiai ini. Mbak cucup ya kesel. Jubahnya ura ulama. Itu pakai anak Arab blok koblok. Pertama medun ke pesawat anggeron wong nopo dicucup. Buareng nyucup terus kok kesel ya. Seh, Pak Yai, kok banyak yang ulama di sini cucupan kabeh. Coba boleh supir taksi enggak coba? Coba. Paham gitu terus niku masalah-masalah sing dadi niki jelas nggih. Gitu. Sampean waca malih nak pas teng dalem kangen-angen barang suci kadang dadi kesombongan mustakbiri nabi ai bil baitil haram. Dadi wong bangga mbek Ka'bah justru dadekno napa? Sombong. Mulane buat tenangsal. Mulane teng tiba nih sing dikenang Mina walanal ma'la wa khaifu Mina. Mergo Aqabah sing ning Baitul Aqabah maknane Aqabah tu napa? Mina. Mulane Mina niku bersejarah sekali. Mulane nek kanca-kanca nak sing haji nak teng Mina 3 dina, 4 dina ndonga sing tenanan. Mergi sejarah Nabi niku kathah sanget teng pundi? Mina. Anane Ka'bah ya tenanan. Sampun saiki dikuasai wong Islam mboten dikuasai sinten Abu Ja, tapi ojo dadekno sombong, ojo kok ben mulai. Kula sering ketemu kaji mbek kaji. Ku iso ngabung Hajar Aswad ora. Wah, berarti kira top-top aku. Iya berarti ya sombong mbek napa? Ka'bah. Ya. Ya sajane kan ora usah ngoten, wis biasa mawon. Sing ngabung Hajar Aswad sing mboten nggih biasa mawon. Wis. Kula ge mboten nate ngabung Hajar Aswad. Nggih perkara ning ngoten. Memari sombong malah. Ya selain wedi didosok barang niku. Kula manjen mboten niku. Bareng gelak dosokan wonten wis. Wis diwarai Kanjeng Nabi jare kon cium jauh dadi sanut ta ngono. Iku yo warane sapa? Kanjeng Nabi. Bapak gak nyium gak bandak. Aku diwarai Nabi cium jauh wis sanut sing gampang-gampang wae. Nah daripada ke meksa nyium ora nyium Ka'bah meksa mergo gak marem berarti gak mungkiri ajarane Nabi cium jauh. Paham? Ya itu repote ngadepi wong am wonten dalile marem. Wah, nek gak ngampung ora marem. Hukum kok marem-mareman. Marem coplon go mulai. Angger nah, marem-marem coplon go mulai keloni. Bar. Hukum ana apa? Marem-marem. Repot wonten. Deleng-eleng ya terus kowe misale salat khusyuk terus dadi banggam ya ujug. Mulane ngaji tasawuf penting. Kue sodako bangga jadi ujub. Kue apal Quran bangga jadi ujub. Jadi kebenaran itu nak gak mbok kelola secara baik, secara ikhlas itu jadi alasan kesombongan. Kados Ka'bah itu barang apik, barang mulia dan disepakati jahiliyatan wa islaman. Wong jahiliyah ya sepakat, wong Islam sepakat, justru jadi kesombongane tiang Mekah. Nggih, enggak jadi kesombongane tiang napa? Mekah. Niku ampun ampun nganti terjadi. Mengenai sama nak ketemu Mekah, bedaannya ya teniru Abu Darda. Kulon gak ada pegangan Abu Darda, Salman Al Farisi itu sahabat-sahabat. Kalau pertanyaan dibalik kan gini, misalnya Amerika atau Australia kan belum banyak orang sujud. Sujud neng Mekah, neng Amerika, neng Australia, neng Ka'bah. Mereka untuk sewu solat. Tapi pertanyaannya, kue seneng di bumi ne pangeran kosong songko sujud, ambek ora kosong songko sujud. Seneng ra kosong songko sujud ya nang ngono ning Australia kono utawa ning Papua kono sing kurang akeh wong napa sujud. Jadi logika itu bisa dibalik. Tahsilul hasil itu kadang kelihatan ndak baiknya. Abu Darda dan Salman Al Farisi itu pernah hidup di Syam, jauh dari Ka'bah. Ketika futuhat, zaman itu Syam belum banyak orang Islam. Ya perlu dicatat mayoritas masih Kristen Ortodok. Syam sing saiki populer Syam ini. Itu Sayyidina Umar pernah nyurati sama teman-temannya, sekarang Mekah dalam kekuasaan kita. Mbok kamu hidup di Mekah. Di sana Anda bisa tawaf, bisa sholat, dan sholat di Masjid Haram itu ka'alfi sholatin, dapat pahala 1000 napa sholat. Tapi apa jawaban para sahabat yang wirup teng Kufah, teng Syam, teng macam-macam? Annal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi ku ra iso nyucekno wong. Abu Jahal itu lahirnya yang di Mekah, tapi ya gendo. Abu Lahab lahirnya di Mekah, tapi ya gendo. Aku kepengen ngekeh-ngekeh no bumi ini Allah dinggo napa sujud. Karena pertanyaannya gitu, kowe luwe seneng wong sujud neng pangeran tersentralisasi neng Mekah, apa seneng menyebar di seluruh dunia? Mboten pertanyaane nek dibalik ngoten. Seneng menyebar di seluruh dunia. Dan jawaban ini yang dipakai semua sahabat. Sehingga alhamdulillah Islam perkembangannya cepat, mergo ora seneng tersentralisasi teng Mekah. Saiki wong salah kaprah, anggere Mekah ku hebat mergo salate wae padha karo sewu salat. Sesuk mulai ra salat gojek susuk. Ono wong kaji bahlul, wong bela-bela kata kaji tapi gak salat. Bareng-bareng kaji tambah ra salat. Cek susuk kata salat ku bar saiki mergo jare salate kok ora padha karo sewu napa? Salat. Padahal nak sewu sholat, nak saat duhur sewu sholat ini kalau patang puluh dino pengen bisa umur ya lah nak kaji ini umur pitung puluh tahun sholat patang puluh dino berarti pada karo biru patang puluh ewu ya patang puluh ewu sholat itu sepirang dino gue pun tahunan ya gue serah sholat nganti mati wis wah nak jantung nak idan gak apa paham ya, jadi kalau suwon ulama kita ya bisa salah, kiai Indonesia bisa salah, siapa saja bisa salah. Tapi jangan pernah pakai ukuran kesalahan. Mergo wong ulama Mekah itu para Ka'bah mesti bener gitu. Ya kalau salah, salah saja. Tidak usah pakai ukuran kedekatan Ka'bah dan jauh dari napa Ka'bah. Nanti nak ngono kita masuk napa mustakbirin napa bih. Jadi eling-eling ini ayat cara kula spektakuler tenan nggih peringatan mbek kita lah aja sampai kebenaran itu diukur kedekatan-kedekatan sing wonten mboten nggih bener nggih bener nggih salah nggih napa salah. Terus niki kula terangaken walawit tabal haqqu ahwaahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihi. Umpama kebenaran tuh anut selera mereka, nafsu mereka, mesti dunia iku rusak. Dieling-eling niki pegangane kiai-kiai tasawuf sing ikhlas kiai-kiai alim ini. Ojo geman ke dadi ulama iku anut selerane wong awam. Mergo nek anut selerane wong akeh iku kebenaran menjadi hancur. Ngene iku masyhur nggih kula bolak-balik mboten bosen cerita. Zaman Luqman Al-Hakim itu pertama didik anake Murohek. Murohek ku pertama rondo iso mikir. Kira-kira umur 8 tahun, 7 tahun. Pertama didikane Luqman Hakim namung setunggal. Cung, kowe nek yakin kebenaran lakukan saja. Dan jangan peduli ambek omongane wong. Nah, omongane wong sepundi no, Bah? Jare Luqman Hakim, ayo melak aku. Gini kuwi masyhur ceritane. Luqman Hakim numpak khimar. Khimar samane semacam keledai napa-napa ditumpaki mbek anake. Jaran lah cara. tumpaki wong loro jare wong ning pasar karepe ku piye. Luman hakim mater kena bijak ujaran sitok ditumpaki wong loro akhire terus wis jong kowe medun tuntun karepe piye sing bapake enak-enak numpak jaran anake kon nuntun akhire diwali anake kon numpak bapake sing nuntun lha ku piye karepe bocah cilik dididik ra sopan bapake nuntun kok anake numpak terakhir jaran sitok dituntun wong loro lha ku piye jaran sitok dituntun terus anaknya lagi mau, oh manusia kabel apa? Salah. Terus kabel golek sing bener sing piye? Nganggo cara piye wae? Salah. Mulane kula nu dadi kiai ya bingung tenan. Misalnya kita dadi kiai melarat nunjukno zuhud. Iku kok ya sing dadi trauma dadi wong apik ya akeh. Kapok dadi kiai ngono nasibe ngono. Jegeman ki kiai kok nak kirene koyo ngono iku. Ya resiko tenan. Tapi kowe dadi kiai suka blegedu ya resiko. Perkarane ketika kowe salat anteng wiridan anteng jare tangmu iku anteng dhuwit wis akeh, mlane salate tenang ae. Lah kene ra dhuwit kon tenang kowe Pak Kiai ngono dhuwit akeh salat ya repot. Milih gaya suka ya ono masalah. Milih gaya melarat. Masalah. Ya gaya sedengan ya angel ukuran sedengan piye kan kowe cara kowe sedengan lha cara melarat ya suka nggih mboten. Mboten lho cara kowe sedengan lha cara melarat kan yo. Iki ora usah ngono, nek kowe yakin bener ya. Slakoni ya, yakin bener misalnya kita di mobil kok sawangane ora korupsi, ora kok ora tangkep KPK, sanggepe bener. Nes. Paham ya? Kowe melarat sawangane turunan terlatih bener. Nes. Nah, artinya terlatih kan wis ora ngeluh, ora sambat kan berarti melarat yang bener. Tapi nak melarat ora terlatih jek sambat atau ora usah karena wis melarat keliru, paham ya? Sambat itu kan mari nopo? Keliru. Jadi lengi-lengi walawita bal hakku ahwa hum nabo lafasa dati sama watu wal ardu wa manfi. Jadi barang hakku raoleh anut selera anut karpe wong akeh buatan sakit. Boleh nak barang hak ya tetap hak. Senajan tahun itu buatan populer. Kau sekali anut wong akeh ni ku rusak dan nanti. Lain ini kau lagi lengakan gini meskipun sampai rasa senang hisap. Biasanya tiang-tiang NU rak buatan senang hisap. Wes akhirnya seneng lah kudu ngakoni ku ilmu. Ojo pepeh. Nabi itu percayanya ru'yah. Wes akhirnya seneng hisap lah. Iku ojo anti ilmu. Imam Subki itu orang Syafi'i percaya hisap. Imam Ghazali itu percaya hisap. Memang kalau pendapat jumhur mendahulukan ru'yah mengalahkan apa? Hisap. Tapi ulama Syafi'i yang lebih percaya hisap ya banyak kayak Imam Subki. Imam Subki malah berpendapat hisap itu qot'i. Ya hisap yang akurat tentu ya. Hisab itu qot'i, ru'yah itu madnunah. Alasannya meripat itu sudah sengkler. Wong terakhum itu menawa hidup ya dianggap hilal. Tapi nak hisab kan qot'i. Mulai Imam Ghazali mulai nyindir gitu. Ini sindiran Imam Ghazali. Saiki sampean tak takoki. Nak ono gerhana bulan kok jam 8. Jam 8 bengi misal. Lama gerhana sekian, sing gerhana samping kiri. Kowe iku asar atau durek ngomong mbek santrimu jong kok salat gerhana bulan. Iku berdasar hisab apa ru'yah? Hisab kan. Apa kowe ngene lek ngomongno santrimu? Jong ya engko ana gerhana bulan, nak karuane mbok ru'yah gerak nah ya sida nak ora ya ora. Lah tapi piye wae ki muko di omongan ngono iku lho delok kalender ta apa? Tetep wae. Hisab wae. Mana jari Imam Ghazali? Bagaimana Anda memungkiri satu ilmu sing ngitung gerhana kawitane sampai bare wae detail roh lan bener. Mujarrab wis teruji berpuluh-puluh tahun. Kok ngitung dino ora mbok percaya. Wong ngitung bulan sing cilik gerhanane mok 8 menit wae akurat ngawiti sampai akhirnya wae akurat. Mosok ngitung dino keliru. Jadi yang percaya hisab ya banyak. Jangan karena kita ndak bisa hisab percaya ru'yah wae gampang, ilmu hisab jelimet. Lah anak ngono berarti annasu ada umajailu manusa mesti musuhi barang sing ora iso. Waktu gale ning dunia Quran ana kifeke ra iso sapa gunane sapa iku apa to? Wong diwaca bolak-balik ya maknane keliru, nek ora ana gunane padune ndekne ra iso. Duh gale wong sugih di mobil loro telu jare sing wong mlarat, gunane apa mobil telu nek digo sitok sing loro nganggur. Kowe wong sugih ku roh carane logikane nek di telu rusak sitok ijek ana sitoke. Kowe ora rasane dadi wong apa? suge. Itu kali wong rawayong si toh rantek orang rabi telu, kira orang rasanya itu wong rabi telu. Oh repot, sa selera melarat tu repot. Dari rabi si toh, si toh orang rantek orang rabi apa? Telu. Lah tapi jajal lah bos kayak ibu cuci telu, jebule nak telu tu. Ya betul. Waduh wong di mobil telu, nak sing duwe ora logikane, nak digo sitok rusak sitok ije. Sitok. Tapi nak wong melarat kan. Mundhe telu gunane opo digo sitok ya sing loro nganggur. Lah yo ora sambung to ngoten niku. Dadi hisab meskipun kita ngikuti ru'yah tetap harus nganggep hisab itu ilmu yang luar biasa. Buktinya kita percaya gerhana matahari ya berdasar napa? Hisab. Ngene jare Imam Ghazali, ojo geman wong Islam mbok latih mbok jak bodho. Mergo kowe bodho terus bodho mape mbok gawe gerakan. Nek bodho bodho dhewe ae jare Imam Ghazali, nek bodho dhewe anake ora usah napa aja, aja. Mulane kula nang ngertangi njeng Gus dinan percaya hisab apa ru'yah. Nah, aku ada buat tu hisap beru ya. Aku wang alim beru ya. Yoroh dalile hisap yoroh dalile tak cakap ngoten. Nah, berarti jenah yoroh hisap yoroh iya yoroh hisap yoroh ya. Membodoh royal muna. Aku rapuh gedeng salah sitok ya. Ya karena tadi ya, jari Imam Ghazali bagaimana anda memungkiri ilmu yang sudah terbukti. Apalagi ilmu itu legal. Waqad darahu manazila li ta'lamu adadas sinina napa wal hisab. Jadi piye wae langit bulan digawe niku supaya kita ngerti apa itu hitungan. Mbon nggih kula terusaken dadi kula suwun ampun geman kebenaran itu sampean bandingkan kalian wong akeh. Iki kula tak cerita sithik teng fatwa fatwane Sufyan As-Tsauri. Niki rungokno tenan ya. Ada preman sing senengane malak atau senengane nakal. Senengane minum wedok, senengane gawe kerusuhan. Terus si preman tadi itu mau mati di padang pasir. Niki rungokno ya. Terus minta tolong air minum, minta tolong diberi air minum. Sufyan As-Tsauri berpendapat enggak usah dikasih. Karena kalau dia hidup itu nanti jadi preman lagi, nakal. Kalau nakal berarti Anda menolong terjadinya kerusakan di bumi. Lagi pula api ewang nakal njen mati jare Sufyan As-Tsauri. Api ewang nakal pancen apa? Mati, wong gak gua ngake. Terus yang satu lama berapa ndak, dia itu mutor, dia itu darurat. Wong darurat kudu ditulung. Misalnya kita jadi dokter terus ono wong kecelakaan masuk kita kok, iki oplosan tau rai. Lain aku misalnya beda partai, iki sak partai tau rai, ya ruwet. Apa mana aku fanatik BNU, iki NU tau rai. Enggak sih Muhammadiyah, iki Muhammadiyah tau rai. Rasulullah asing Ali Sunnah Rasul. Wah, iki raji goten rasa tulung berkora. Ayo repot. Padahal nulung wong sunah apa? Rasul. Ayo repot nama matur. Aduh sing matre jelas, kelar bayar to ora iki. Lah malah cara aku luwih jelas. Luwih jujur maksud lho. Nek kelar bayar tak tulung nak. Ora. Pendapat itu terjadi dua kubu. Yang satu bilang enggak usah ditolong karena dengan nolong dia berarti menghancurkan peradaban karena dia berpotensi nakal lagi, ngerusak tatanan lagi. Sing sitok berpendapat ditulung. Lah era saniki era sekuler saniki, orang mesti lebih sepakat ditulung. Mergo jare hak asasi manusia, hidup itu hak asasi napa? Manusia. Kados ngoten niku dulu tuh jadi polemik, kalau sekarang koyo wis tabu. Ana wong berobat kudu diobat, ora usah takok. Riyen zaman ulama riyen ana wong berobat yo tulung ditakoki. Nak kira-kira mari jadi kekuatan dolimi rasa obat noai penang mati nang wes. Jadi misalnya ono germo loro, cara ulama dhisik cara dokter kok ada ape mati. Tapi ojo disuntik mati lho, ojo salah paham terus. Mesti kon ngembarno ben kita ora terlibat nulung wong do. Saniki era niku montek. Lah ngoten niku termasuk kebenaran sing ora kudu anut selerane wong akeh. Tapi saniki mun telas, mazhab niku mun telas. Mazhab sekarang lebih gampang pokoknya nggo tulung ditulung. Lan iku pun alam iki kula piyambak mboten ngertos. Iki polemik-polemik ngoten niku mulai ulama riyen sampai saniki. Faham gitu. Terus kula suwun mazhab-mazhab sing macam-macam niku nggih diuji lah, diuji tapi ora usah berlebihan. Ini ulama Mekah ini ndak, malah saniki luwe elek menan nek cara media. Ini tokoh nasional, ini lokal, jadi mesti bener napa? Nasional. Wah, jadi saat kiai-kiai alim terus misalnya, tapi menurut tokoh sini TV-TV dulu, Kowe ini semua alim tenan, mau cemu ini setengah wapal, Bukhari setengah apal, musa tokoh populer yang TV, jarin lokal sampai apa? Nasional. Semusibah tenan di rumah anak bandingannya lokal sampai apa? Nasional. Masih artis yang elek, ya wakil. Tunggu itu ayu, tunggu desa Gunung Kidul. Ya wakil. Engkau ada rabi artis nasional, sing ngoncong uru intune, tau apa, ya tokoh apa? Nasional. Dileng-eleng itu, terus kula niku duwe guru, gurune guru niku nak duka niku termasuk dosa gede niku nggawe sekat kiai nasional mbek kiai lokal. Mergo sing mari musibah fatwa di Indonesia termasuk itu. Kiai alim lokal karena enggak populer disebut lokal. Dia sering masuk TV disebut nasional. Padahal kadang ilmune nol apa besar. Nah, tapi ketika polemik terus ukurane iki nasional iki lokal. Kulo ge sering ditangkleti ngoten. Tapi nek kulo ge boten tersinggung nek kulo pribadi. Wong gawe hukume manungsa wae ana apa tersinggung. Tapi nek kiye-kiye sepodo tersinggung tenan. Nyek wong kene Islam mulai cilik, ngaji mulai cilik kalah ambek wong-wong ngoten niku. Padahal mereka kalau fatwa kan ngawur sekali wong boten enten apa ilmu? Boten enten ilmune. Ya sampean jangan ikut gitu ya ampun dosa tenan. Ngangge ukuran lokal sesuai rangkok ulama Indonesia ambek ulama Mekah. Tokoh nasional musuh inter nasional wah kalah meneng. Lah kerjaan Indonesia internasional masih ulama Singapura bahasa kita ya ulama napa juga ada seminar akal-akalan tok nang kene kana Malaysia ada jadi seminar internasional. Lah nek misale sampeyan wakil presiden urip ning RT kene kan rapat RT padahal sing teko wakil napa presiden. Nah, tapi kok ditekani wong Nigeria sing ora apa-apa teko ning Indonesia seminar internasional. Lah ulama iku koyo ngono iku ben sampean dadi misale ana ulama internasional. Lah ora wong Indonesia jenenge internasional. Ojo kok terus malah jadi momok. Berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional. Wadal papo ora apa-apa. Mulane wonten ulama internasional dadi anekdot ngoten. Dikon ngukumi kerupuk darani sifir go kerupuk cilik bareng digoreng meletok kaget. Ulama internasional, masya Allah, ada haram, ada sihir. Jadi orang Indonesia, oh goblok, kerupuk jadi rani sihir. Karena ada mangkel. Ayo repot, jadi kadang anekdot itu ya penting. Karena ini kadang ya kebablas, masa kebenaran itu diukur lokal lebih intern apa? Lokal. Ayo repot, apa itu. Ini serasa dijerok-jerok, apa yang ngotong. Ini waw kulan rangno ngaji, samiron. Tahjur mustakbiri nabi napa samiron tahjur mohon kula terusaken nggih wa wa ta Allah taala iku allazi zat ansha'a kang gawe sapa Allah khalaqate sing gawe sapa Allah taala lakum kedue sira kabeh asma'a ing pengrungan bima'nal asma'a tekelase kelawan makna pira-pira pengrungan Allah iku zat sing gawe keiso krungu wal absara lan zat sing gawe keiso ndelok wal afidata lan zat sing gawe kowe de ati ail kulo bante kesik kowe iku duwe ati. Wis manungsa duwe rasa. Ora kaya kewan maksude. Nek kewan parah kados kucing mangan anake dhewe. Ya biasa. Wong kula rak nate roh macan niku kehidupan harimau niku tengene discovery niku lucu. Macan wedok duwe anak cilik, dipangan macan lanang. Bar dipangan niku gang pirang jam ten dirayu mbek sing lanang, mboke macan wedok dikumpuli sing lanang gelem. Mereka anak wis mati, jadi kurang ini agar anaknya mati, wae kumpul meneh. Padahal sing ngumpulin ini macan sing mangan anak wong agak nganti ngono. Di duit dendam bareng sing terantara anak itu didendami kan macam. Mulane wong pegatan jadi kan bila anak macam jadi apik lah. Tapi aja pegatan nak iso biasa. Sing mesti takdir wae wis keben ngono sing ngoten. Ail kuluba tegese pira-pira ati. Dadi manusa ditakdir duwe rasa ora kaya kewan. Kalilan sithik banget. Koli lama sidik banget. Utemai tak kido nau kiti lil kilati maring sidik. Maksudnya koli lama. Wong Arab nak muni sidik banget koli lama. Nak muni akeh banget ya kasih rom mah. Misalnya api banget ni imma. Tas kuru nak syukur sirokape. Wawate awai Allah di dadaro akan gawe sopo ladi komis sirokape. Kholakotek si gawe sopo awo komis sirokape fil arti ing dalam bumi. Awai gu gawe kue urep ning bumi. Wa ilahi dan maring awo sarasan tuh saruna den kiring sirokape. Tu pasuna tekesi den kiring sirokape. Di tangan lo sirokape. Wa huwa ta'awai wa alladzi dzat yuhyi kang maringi urip sapa Allah. Ini nak sing maca tiang-tiang alim sing wusul ngerti. Dadi wa huwa alladzi yuhyi. Sifat yang ada pada kita hidup itu ndak kita yang menciptakan, tapi Allah yang menciptakan. Allah dzat sing maringi napa urip. Aslinya maringi urip ngeten lho nggih. Misale sampean menungso saiki iso mikir, iso dadi daging, dadi darah. Aslinya keng nopo lemah kan nggih. Aslinya keng nopo lemah. Tapi menungso kon bayangno lemah iso mikir ora iso. Mung lemah kok iso mikir. Nak menungso ya iso mikir. Padahal pertanyaane diwali, lah menungso kok iso mikir aslinya keng nopo? Lemah. Tapi nek isih lemah sawangane ora iso mikir, nek dadi menungso. Lah lucune ketika manusia wis dadi lemah jare wong kafir, lemah iku ora iso tangi meneh wis dadi lemah. Lho zaman manusia saiki kok ndira kok lemah. Lah mulane nyifati makhluk iku rugi. Mbok sifati tambah bodoh kan, misalnya nyifati ruhin keriting iso mikir iso mlaku rugi. Mergo kena nyifati, kena apa iso mlaku disikil, kena apa mergo isih urip. Engko nek pas mati dadi lemah kowe janggal dekne dadi manusia meneh. Tapi kena nyifati Allah. Allah sing maringi ruhin urip, Allah sing maringi manusia urip sangka lemah. Berarti Allah iso nguripno lemah, ya iso nguripno manusia. Wong lemah dadi manusia wae iso apa meneh manusia sing wis dadi lemah. Dadi mulane wong sing wis usul tenan namung nyifati Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yuhyi. Mergo nek kowe nyifati manusia kadang terjebak dengan sistem yang sudah berjalan, manusia bisa berpikir karena manusia lupa bahwa tanah juga bisa berpikir. Karena asli manusia adalah dari tanah. Akhirnya wong Islam mulai goblok masal, janggal. Ketika ana dawuh sebut ini sumastawa ila sama iwahiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha. Qolata ataina ta'in. Sekarang tafsir-tafsir yang sekuler orang-orang itu nasna ketika Allah bersabda sama langit dan bumi, maka langit dan bumi menjawab qolata ataina ta'in. Ya Allah, saya siap sami'na wa ta'ana, saya siap menerima perintah engkau. Ini tidak bumi yang bisa ngomong, maksudnya lisanul hal. Lu janggalin yang di, tidak bumi bisa ngomong be Allah, janggalin yang di, manusia yang saya ini pelita-pelita, itu materi ini kok lemah. Manusia bisa mikir nak mangan, misalnya mangan kedelai, mangan beras. Kedelai mau sitok, ditandur jadi akeh, mereka ditandur yang lemah. Berarti materi terbanyak di nabati itu dari tanah kan? Karena yang menggandakan adalah unsur apa? Tanah. Terus dadi darah, dadi daging iso mikir. Lan kula nu sakniki pusing kula nak dijak dadi tim penerjemah ngoten niku repot. Ulama kados kula, kados siapa saja yang ulama, gak janggal blas nak lemah iso ngomong ning Allah gak janggal blas. Unta iso ngomong ning nabi gak janggal blas. Lha janggale opo? Karena kita biasa ndelok kekuasaane Allah. Manusia sing iso mikir kita sepakat sangka lemah. Lemah. Ya lemah tenan iki bumi tenan. Tapi bareng kita sudah di manusia terjebak sawangane sing iso mikir, sing iso ngomong namung napa manusia. Sehingga ketika ana khitab bumi didhawuhi Allah ngene terus bumi langit jawab qolata ataina toin janggal. Maksudnya oleh ngomong piye, ora piye-piye. Semburu ditakokno utekem oleh paham piye, ora paham-paham. Wis ngerti lho kowe dhewe iso mikir ora sebab kok malah. Seperti kita hidup sebabnya apa? Sampean roh? Enggak tahu kan? Ulama sing top-top nak review urip piye? Hidup itu tidak mati. Imam Ghazali top-top ulama tak kok. Hidup itu apa? Ya gak mati. Mboten saged jenengan nak review sebab urip apa? Ya ora iso, aku dhewe ora roh sebab urip ya ora roh. Nyawa sing tak gawe manggone ning ndi ya ora roh. So ben mlayune kapan? Ya ora. Ya lamane sing mesti bener iku nyifati Allah wa huwal ladzi yuhyi. Mulane napa walillahil asmaul husna. Fad'uhu biya wong kondungo namung nyebut asma husna. Kok nak nyebut wong jadi ruwet. Masa ini orang wiridan asma'ul husna tapi kepentingannya menunggu. Soalnya itu mari ramandi faham. Terus mesti ramandi ini tak jamin. Maksudnya kondungo asma'ul husna mergo nyifati Allah luwe abadi. Ini contoh gampang ya. Saya pernah berpikir nak ini ngororo mahsar wong jutaan miliatan Allah oleh nyelesaikan itu biye miliatan wong. Misalnya begini, ini contohnya. Orang nanti di neraka, misalnya nanti kita-kita ini di neraka. Kan bengok-bengok diobong, kok ijek urip. Terus kita janggal. Bagaimana mungkin ada kehidupan di tengah panas derajat panas yang berlipat-lipat. Mung jare geni neraka iku panase pinten? 70. 70 lipete geni napa donya. Wong geni rokok, wong geni solder ya ora roh. Nek geni solder utawa geni panas ya nek rokok 70. Kok ijek ana kehidupan? Anda janggal kan karena normalnya manusia di obong gitu kan mati. soal jagal kehidupan sama kan mungkin iwak aku nak seminar di janggal manusia ning darat kok iso urip. Artinya nak jagal kehidupan ora kudu ngono surae ora kudu ngono iwak ya janggal manusia ning darat kok urip. Wong ya janggal kena apa iwak urip. Sama-sama janggal. Nak jagale manusia mergo ora nemokno jawaban ku pirang-pirang kula nyontone bolak-balik. Tengu atau semut atau nyamuk iku ayo nyamuk tenan. Nyamuk itu di kuman tau orang, ya duwe. Kuman itu di organ tubuh tau orang, ya duwe. Kau bisa bayangin no. Nyamuk itu cilik, ya ada jantungnya, ada pori-pori ini. Terus pori-pori ini itu sepira. Langun itu juga di kutu, di kuman. Terus kuman itu sepira. Terus organ tubuhnya kuman itu. Ya orang bisa mikir kan. Tapi nyatanya ya udah urip, ya udah selingkuh, ya udah demenan ya. Nganti di turunan hasil apa? Kau raro, terus kumpulnya itu biya. Alat kelaminnya sepira. Lah tapi kan nyifati Allah kan selesai wa huwa ladzi yuhyis wa kabeh diatur Allah ya ora roh aku ya. Lah mestine ora roh ya ora roh kabeh carane urip pitone neraka sok ben piye ora roh. Yo jajal lah carane urip ning neraka piye. Lha iya wong nak wis wusul maca ayat wa huwa ladzi yuhyis spesial mergo namung nyifati Allah. Nah tapi nak kowe ora wusul maca ayat iki biasa maknane biasa-biasa ndiasem iku malah ayat sing spesial nak namung membicarakan sifat Allah Subhanahu wa taala disebut walillahil asmaul husna. Dadi mergi kita ndak pernah melihat kalau sudah jadi makhluk gini kita menjadi bodoh kan. Ujug-ujug muni sebabe urip mergo mangan, nak ra mangan wong mati. Lho sebabe urip kok mangan. Saiki pertanyaane apa mangan sing gawe urip? Paham ya? Tapi kita kan biasa bodoh masal kan sebab urip ku mangan ora urip nara mangan ora urip nah, tapi omongan bodoh wis masal ya wong ngomong ngono kabeh lah sing repot ulama kan ngerti klirune tapi ape ngomong kok sok suci akhirnya mana ulama itu terus ya bingung kan terus mana jare bojo kula Gus dinan urip wis ape tapi kita wong paling bingung jenengan karo omongane wong ya mulan aku rapi kan, aku rapi pegatan gue sape. Karena ni kulo nu kitab bujul gue seneng kitab. Pulau orang tahu nu kok no gelang bujul kuregane jutaan. Anu kalau kitab bila balik, buku nih larang, lemari nih larang. Wah, ijek dua double nih kan. Kulo nu dua kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali. Niku rian tiap khalif bapak kulo tumbas niku swida eksemplar. Gising ngaji tak kayak no. Bidayah itu hidayah kulo tuku lali jumlahnya. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad kula Wahab nggih gadah kathah Ihya nu gadah 4 seri 4. Kula biasanya punya adat kitab itu beli beberapa cetakan. Takut saya kalau ada salah cetak itu melihat yang lainnya. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad regane 2.800.000. Dinyak mbek bojo kula. Nah iki ra ngarah kelar tuku doblane perkarane regane wis koyo setan. Tapi ternyata saya beli pesen di Libanon ya dapat. Jadi semua orang di doblan ini mereka tukun Indonesia buat nenten nadanya di Libanon. Ini pesen. Saking seneng saya sama ilmu. Lalu ngotrok dilawan wong sing takrib bayang nunuk nunuk. Buka ya kan terus buat nimbang tuh. Maksudnya makanya kalau menjelaskan sunnah rasul itu yang komprehensif. Sunnah rasul itu macam-macam. Kata swingi kula terangaken. Serbanan itu ya sunnah rasul. Jubahan tapi sholat sarongan tok. Ambek dicangcut ning gulu iku ya sunah rasul ya nabi pernah melakukan itu. Piye wae di antara sunah rasul mergo kita kelar tuku, nek ora kelar tuku ape piye iki. Ya kados wingi sing kula terangno Jabir niku nate salat ning era tabiin niku nggawa serban, nggawa jubah. Bareng ngono dicewendhalo ning masjid dene salat mau sarongan. Tabiin juanggal, juanggal njar aku ngene iki ben wong bintu kok kowe roh kabeh. Ya Jabir, ya sahibah Rasulillah, bukankah serbanan itu sunnah Nabi? Ya sunnah Nabi plus mergoke kelar tuku. Tuwa mbek. Iki tadi sing kula terangno wingi, Jabir terus nangis. Wong nak mati iku kafane rapet ta ora? Nggih rapet. Terus cerita Jabir. Zaman Sayyid Hamzah kapun itu ahabun nas ila Rasulillah. Iku kafane ora cukup. Dikemolo ndase ketok sikile, dikemolo sikile ketok sirai. Saiki kowe nggo pakaian lengkap. Terus sawangane sidik-sidik sunah rasul. Sunah rasul iku wong sing nglakoni semua sing tahu dilakoni. Termasuk Nabi pernah salat dalam keadaan takut. Pernah salat gak iso wudu, pernah salat dalam tekanan, termasuk pernah salat mau nganggo klambi setungkal. paham gitu, terus macam-macam. Mulanya saya ingin misalnya sodako sunah rasul, mereka kue kelar. Sodako sunah rasul, termasuk sunah rasul, lu kelaparan nganti ganjil weteng ke wanita. Lu buatan firman wanita. Ujung-ujungnya kita nyebut sunah rasul, saya asik-asik kayak sodako kan gagah, gagah dilem mesti di duit. Jadi aku milih sunah rasul di bedak-bedak uang 10 tahun terus mangan weteng diganjel orang menang-menang. Lha iku lakoni sik 13 tahun. Lah wong poligami lah ya perlu dikai pertanyaan ono sunah rasul iku bojone akeh ya bar bojo pertama mati. Wong roh kabeh nabi garwane kadhaku bar Khadijah kapundhut opo sik sugeng. Jawab mawon. Kapundhut. Nah saiki misale pertanyaane sing do poligami ngenteni bojo mati apa wis ra kesusu? Apa ora usah ngenteni mati-matinan? Lah wayo-wayo wae biasa ora usah muni sunah-sunah rasul. Kok nek kowe muni persis, pertanyaane persis no sik bojomu iki kon mati sik. Wis biasa nek wayo. Kenapa wayo? Pengen. Ono nah, wis bar cucut. Lah kenapa kepengin? Ya mergo te duwe. Mungkin ada di dua, hilang kepengen, mesti hilang. Tapi rasa sok suci sini-sini, nama. Karena ya itu tadi. Nanti kalau pertanyaannya Rasulullah itu garwo kata poligami pasca Khadijah, nama. Kapundhut. Yo macam-macam. Biasa mawon anak ben ngamal ngamana. Spiwai zina gue elek, api rapi, dan jadi jujur. Itu sunah Rasul, jujur sunah Rasul. Lung gitu, Nabi ku ngendikan nikah itu sederhana. Kena apa wong kon nikah? Fa inna wa ghadulil basar wa ahsanu lil farji. Piye nek isra rasane wong wedok rabi kepengin ya rabi ku njogo sangka sina. Nabi sederhana ngendikane ghadulil basar wa ahsanu lil farji. Pokoke butuh rabi ku ben gak nopo? Gak sih. Tapi wong saiki kan berlebihan. Sok soleh-soleh dhewe. Wah, wayo ngekeno mate Nabi ngene-ngene. Lah masih yo bojo melek ya iso produksi, tapi gak kuat kan nek bojo elek. Lha yo nak tujuane kekene-kene umat cah papat mbok rabi panjang kabeh tetep nak produksi wong tapi iso to. Tapi tetep milih sing nopo? Ayo. Wis ora usah berlebihan iki biasa mawon niru nabi kena apa kok nikah ya aghdul lil fasr wa asanu lil farji. Biye wae nikah dadekno ora zina. Mulane ki sing hormat mbek bojomu sing dadekno kowe ora zina. Dadi sing seneng tenan. Lah sing ra zina termasuk sebabe melarat. Iku ya termasuk kudu syukuri bewe sebab ora zina iku melarat. Tapi luwih dhuwur meneh duwe-duwe terus ra zina iku langsung wali. Perkara iki kesempatan kok. Mergo wong pitu sing yuzilluhum wa fi dzil yaum la dzilla ila dzilu ora ana sing lebokno melarat. Sing dilebokno wong lanang ganteng dijak wong wedok ayu ora gelem. Artine syarate ora zina dadi wali kudu duwe kesempatan. Tapi orang zina itu ya sampai, tapi orang wali. Tapi nak di kesempatan orang sido ini ku wali ini. Padahal di kesempatan orang suge tahu melarat. Orang suge, jadi orang suge itu gampang jadi wali. Pokoknya ngeras sido maksiat wali, ngeras sido terus. Pokoknya usaha orang sido ini ku gampang jadi apa. Jadi eleng-eleng, jadi kula suwun sing ngaji kula nu ngerti. Ojo nganggep Quran itu datar. Nak Quran nyifati Allah berarti ilmu tertinggi. Mergo ilmu nek disebut balik ana hukum makhluk udah dirancu. Ya wong manusa iso mikir. Iku sawangane sing kudu mikir iku manusa nek lemah aneh. Padahal manusa sing iso mikir digawe Allah saking lemah. Tapi nek kowe nyifati Allah wa waladhi yuhyis kersane Allah ping uripna lemah ya keben. Nek ping uripna wit iso ngendikan ya keben uripna sapi ya wis ben. Sehingga kowe nak berpikir ngene gak janggal misalnya mukjizate Nabi Musa ana wong dipateni, gak diketahui pembunuhe. Kan kon nyembelih sapi. Bareng nyembelih sapi itu buntute diketok disabetno sing mati iso tangi. Yo kira usah janggal kan janggale ning ndi? Malah nak jare ulama usul, Nabi Musa cek repote lha apa nyembelih sapi dek wedhus bareng. Apa ngenteni napa? Ngetok butut bareng. Cara Nabi Isa luwih modern ra usah ngono-ngono nang wong mati ditakoki. Cung sing mateni sapa? Nabi Muhammad luwih modern menen ra usah ayate Allah kekuasaan wong ngenteni takok wong mati. Lah manuk segoro ra wis akeh pertunjukan. Lah apa takok wong mati bareng malah kesuwen. Lah mulane Nabi Muhammad anggap luwih modern dadi gak ribet. Kula beleni ya Nabi Musa iku cek ribet. Nggo buktekno kekuasaan Allah sapi disembelih. Buntute diketok disebelakno wong sing mati terbunuh ndak diketahui pembunuhe. terus tangi, terus ngomong sing mati ini aku iki. Ribet gak? Ribet. Nabi Isa cek ribet wong mati ditakoki. Jare go nunjukno kekuasaane Allah cek ribet. Nabi Muhammad paling gak ribet. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Wong Allah gawe langit bumi gawe gunung kok cek golek bukti kekuasaane meneh kowe wedan ta waras. Lah akhire umate dhewe ora kramat ngene iki perkarane wis. Wis cukup iku. Lho tenan kula umpama malaikat Jibril teko teng kula kan milih kramat mbek ora. Nak pancen kramat nggo ndelok ayate Allah kula milih ora. Isin kula mbek pangeran. Wong ayat sak menaki ya kok iso golek tambahan. Wis wa bi ayyi ala rabbikum ana apa tukadzi. Isin. Mulane kula ambek wali terkenal kramat mbek kula. Kula cek pede, mesti cek mulya kula ning arepe pangeran. Meskipun kula ya ora kramat. Kula nanti ditantang wali, kula iku roh lho Gus perasaane jan cek roh cek ora tetep ae kira pangeran. Cerah aja orang guru samu, barang kalau tantang, ini ayo ukurannya, ayo pasut-pasutan mandi di wah bener mantun kalau kesitu tetap lebih didengar ulama lagi jadi tekerawani ayo. Jadi eling-eling ya, terus nak pancen wong mati iso omong bukti bukti ayat Allah, mesti ini lebih dari bukti alam-alam sengwe sono ya dari nopo bukti. Mereka logikanya gampang, manusia iso mikir, manusia kau apa? Lemah, yo, wes berarti lemah yo iso mikir. Artinya misalnya Allah ngersana lemah iso mikir, iso mikir. Kata setengah ayat napa sumastawa ilas sama iwahiyya napa dukhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an awkarha. Terus napa qolata ataina ta'in. Terus langit bumi matur ning pangeran Gusti kula siap nurut ambek napa jenengan. Yuhyi ku nguripna sapa Allah wa yumitu lan maringi kabundut sapa Allah taala. Walahu lan iku kedhe Allah sarasan ikhtilaful laili utahe sing ngatur sulayane bengi wan hari lan rina. Bisawadi klan ireng wal bayadi lan putih waziyadati lan tambah wanuksoni lan kurang afala takilu nanoto ora podo. Kemudian ada wasail lagi, misalnya gini ini pengono tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran, ya Allah Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warsubhum minas samar. Gusti, tiang-tiang Mekah utai pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam niku paringi kelar mangan. Ben nak kelar mangan niku ben kelar salat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini. Kalau kita tidak punya otoritas politik, maka salat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik supaya salat itu enggak dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya kita-kita. Nyongkone nglakoni salat itu pokoke dekne dhewe salat. Dia enggak mikir bahwa untuk bisa salat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand enggak milih politik, negara dikelola non-muslim. Tahu-tahu salat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lalah kiai ini seneng politik, keterusan nganti saat ini. Paham ya? Akhirnya Rawali Songo itu Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak napa? Wah, ratri mau sholat dilarang. Nara sholat resul jadi presiden. Jadi saya ini sholat malah. Bupati kok rasa sholat, terus rangarah dipilih. Gubernur kok rasa sholat? Loh, rangarah dipilih. Ono cawayu sholihah, kok sing lanang rai bebo sholat? Yur apa yuk? Kayak ibu keterusan, paham? Tapi ini mau cerita. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqami sholat, mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri, bukan kamu saja tapi seluruh negara, dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim nyontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi, bahwa untuk sholat itu harus warzukum minas samarat, harus ada materi fisik, yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno. Ciri utama agama wis menang ku Muhammad walayumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum walayubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu sudah tidak ada ketakutan, disebut walayumakkinanna dinahumul ladir tato. Jadi kira-kira perasaanku loh, ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut. Sama negara yang sholat tidak takut. Toro alamat untuk futuhi pangeran yang milih negara yang sholat itu sudah tidak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinan nalahum dinahumul ladir tadolah. Allah bikin tamkin. Tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubadilan nahum mimba'di khawfihim amna. Dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Ba'da Fathi Mekah, sholat terang. Ini penting kalau ingat, no. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik ya mari, sholat itu rambut tebar pesona. Jadi sepodo mari ini, terus yang waras gue tok ya ujuk gue nanti pikiran. Ya pokoknya ini ngomong ilmu, no. Serau usah ujub-ujuban, pokoknya ngomong apa? Ilmu, ora usah terus rasa suci dhewe ya ora. Wong rom ya lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas ning ayat itu jelas sori ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahum ladir tadalahum wala yubaddilannahum mim ba'di khawfihim amna. Jadi ciri utama agama hibat itu kalau merasa tamkin kowe rabi yo iso wayah yo iso berarti wis jos beragama secara napa bener yo. Paham ya? Tapi nak wani ya, pokoknya sementara ini wani. Lho kalau dikoncok bojone loro telu itu langsung legal KB, didaftarno langsung legal KB. Kondang tenang. Rabi langsung wakeh, didaftarno ya langsung legal KB. Ya hebat tenang. Tapi kok kuat suwe ora ya roh nek iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Medina. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat terus berani terang-terangan sholat fasda gimana apa? Dumar. Di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat itu dijengwong. Sekira-kira malah radati. Gue liat bujoe wong ra sholat saiki kangenan. Musibet. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusuk, sawangane tambah gampang rabi. Jajal misale Mustofa nganti bathuke ngecap, koyo wayah iku koyo mungkin. Lah bungkuk sujute urung urung kowe iki koyo kan sah ta ora wayah dengan bathuk ngene. Maksude geng meyakinkan kan. Koyo orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoke dengan rai seperti ini tuh masih. Coba dekne wes abet. Gue ini syarat tugas abis doy. Semoga lakukan ibu senawani. Tapi ini penting kalau terang ya. Makanya istilahnya wa iqamis sholat mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen sholat itu harus di amakina muhtalifatin di tempat yang beda-beda, sing makrufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ngisor pring dhewean itu gak sah dari Imam Haromen. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutin di rumah masing-masing, latat daru bias siar yang siar tidak kelihatan putih itu tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh siar, butuh bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan, ya ben kelar sholat. Menguasai politik, ya ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Sehingga kata Imam Haromen, kue sholat jamaah kok. Maksudnya orang sah makili fardu kifayah, anak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi jika ta'ala humul imam. Dan Imam Haromen menasaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu agak gerduo. Aku nggak mau sholat di situ. Dibikin. Ya gerduanya mirip tenang. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang enggak dipakai sholat, enggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahal sujud. Makanya kata Rasulullah waji'ilat lanal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau enggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya siar. Kalau jamaah tetap di rumah, kota lahumul imam masih boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqomati sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardut melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 rawali kabeh. Aku ya mungkin sewo ya rawali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu era dulu, anggere ono 40 mesti sing sitok iku wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun enggak jamin ada apa? Enggak ada wali, tapi enggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga enggak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kira saiki anggere sebuah nasib ikut ngalor ngidul ya ini saya turunkan kualifikasinya saya sholat itu bisa bener itu baru kayak wong akeh dulu itu sholat itu kok cacile kalau itu gak ada kitab namanya ini disertasinya doktor profesor namanya itu Muhammad kalau itu kenal sama orangnya dulu pernah ke Sarang anak Syekh Rajab abahnya itu profesor terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikhu imamil haromen. Kemudian saya pernah ketemu pernah sarang. Saya beli kitabnya, mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor. Profesor fikih. Dia ngarang judulnya fikhu imamil haromen. Dia menganalisis cara berfikihnya imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Oh itu ulama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh nih. Mekah jadi kota mati mangkel. Mangkel ulama mandi kan. Dia udah pernah Mekah. Mulang, nggak mulang itu ngawur-ngawuran, ngawur wong alim tapi coba ya buat apa yang ngawur? Maksudnya ngawur itu, panjang bahasa rapi tenanan itu ismam itu budek itu rapi peduli. Mulanya tak terjemah ngawur, orang kau ngawur murah nabi asyik. Ya bahasa rapi tenanan ismam pun mau budek dari kata apa? Sumun, nggak mau tahu. Mulang di Indonesia Mekah, dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing kuwateng yo ade. Ae mulang ya dene jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah nang Madinah. Gak trimo dene Madinah mati ilmu. Mulane digelar imam nopo? Harun. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mergo digerakkan oleh imam siapa? Wah, nak ngendikan wis kuwasare pol jenenge Harun ini kuwara sepo. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Pol karena jenenge Imam Harun, ngamukan wong. Dia itu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid kudu fi amkinatin mukhtalifah di beberapa tempat yang beda-beda karena semua ardua enggak boleh dipisahkan dari sujud sehingga terus dia ini untuk gelar nopo imam nopo parmen kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Diriyatil Madhab itu kitab induk. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haromen. Haromen itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haromen itu gitu. Nak ngendikan ku ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuke wong alim ya yes, tetep keramat terus. Kowe ngamuk ya yes, caci cilik. Ya koyo koyo stres ngono modele ngamuke nek wong ra alim itu terus koyo mergo rondo. Tapi nek ngamuke wong alim itu duwe apa? Hey. Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim kita anak beliau Nabi betul ngendikannya Rabbana liyukimu sholat supaya mereka melakukan sholat. Cobalah karena mereka manusia kasih uang, kasih makan. Karena mereka kalau gak makan gak kuat. Rabbana liyukimu sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyukimus. Berarti fas sholat maksudah tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sik ben mangane enak. Berarti mangane ku tujuan. Sholate ku lan. Wis innalillah wa inna ilaihi lan nek nak buka Ramadan niku cara aku sampe mangan sik aja sok khusuk terus ora usah mangan ben mangan sik ben salate tenang ayo salat sik ben bukane tenang berarti kowe bela-belani mangan salate lantara usum dine kene ben ora dite ora wali-wali tak delok raine iku durung wali mergo iku cek salah tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa. Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari sarannya Bukhari. Itu nabi-nabi saking senengi sholat. Kata Rasulullah, Waraaitu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qa'imun yusalli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu, dia masih di kuburan di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem, itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di tag hadis, saya ulang lagi ya, di tag napa? Hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu ditih, mau wafat itu ditih. Ditih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasah. Saya inginnya mati banyak selemparan batu, karena dulu enggak ada kiloan, enggak ada meteran, ukurannya romyatan dihajarin sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira sih. Gak buanter, wong Arab loh, ojo wong Rom. Wong Arab wis bar mangan, ojo. Nak watu ini cilik tak gede. Nak watu ini gede. Nak jam matematika juga. Gak kira so. 100 meter par ke? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburan ini. Meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di Saraf Fathul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Syed Muhammad dalam Mafahim Ajuban Tuhan. Rasulullah itu saking senengnya sholat nanti kan gini, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat do munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah, mau gak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau ke Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis, semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat, ini mumpung ada imam besar. Imam besar kaji Nabi maksudnya kau nak buat? Kau itu aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin tu, yang di tarhim-tarhim itu, di tarhim-tarhim kan diterangkan tu, yang ada tu musola-musola yang masih pakai tarhim itu. Watakot dam tali solati, fasolah antal itu seperti, terus watakot dam tali solat itu terus wal antal apa? Imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya imam al-muttaqin, imam al-mujahidin, imam besar, ahli jihad, ahli taqwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita ketika nabi mau kabundut, saking senangnya sholat itu ngerti kan, saya apal teksnya. Saya ini mau meninggal, kata nabi. Dan saya melihat para nabi itu sholat di kuburannya. Kata nabi ini, wa ana akromu ala Allah. Dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah. Untuk membiarkan saya 3 hari meninggal, kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan, kalau saya terpaksa ngalami masa-masa keceluk mati mayit. Maksudnya keceluk ya tentu tidak mayit hakikatan. Karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku keceluk, ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapundut paling banter mutawati aku ku isin pengiran, terlalu terhormat pengiran, kok aku terus ning kuburan kok amen turu mati terus sholat. Jadi nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan sholat. Wa ana akramu ala rabbi. Setelah saya meninggal gini wa lam usolli ba'da salasin, kemudian saya enggak sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya, tapi tetap cita-citanya itu. Nah saya ini gue iso sholat udah spring susu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling benar. Itu awal-awalnya. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, ini jigoten wis sunah rasul tua wis bener. Tapi engko tajwidnya kalah mbek Kifuat. Kifuat misalnya tajwidnya bener kalah sepuh mbek Pak Hudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sakjane apik aturan itu tapi nang sini ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parek pangeran jare nabi wong fakir. Wah, seset barakah. Wah, yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul qoma akro umul kitabillah, yang paling berhak ngimam itu yang paling akro, yang paling afqoh, yang paling asan, yang paling agam hijrah dan difke kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar. Benar kok harus tahu apa? maknanya. Karena kalau enggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal to Pak Udi. Misalnya ono wong wacanane apik terus wakafe ngene. Inna Allaha la yastahyi terus wakaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik koyo do tobat, belajar maknane Quran. Kadang wakafe iku fatal. Ya ono sing wakaf ngene misalnya. Apa itu innama yastajibul ladzina yasmauna wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong. Kula niku cara pantes wae ngarang bapak kok fasal, tapi kira-kira do angel bali lho rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu tidak hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wukuf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknane makhrote tok. Wakaf asal jeblok sehingga ana wong wakaf indah wae. Lah ya sakhi. Ya prono. Tapi zaman nak sing sempurna iku sapa? Ya sudah sing iki tampa wae, sing zaman akhir tampa wae. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar wakaf dan wasol. Karena sekali salah itu fatal. Pemene wakaf juz 41. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika alladziina kafaru annahum ashabun naril ladziina yahmiluna al-'arsya wa malah tuhu malaikat jibril. Mergo niku ana ashabun nar disifati alladziina yahmiluna al-'arsya. Oh neraka alus. Makanya wakaf ini penting sekali. Lho kula nu gadah kitab karangane Hasan bin Hadi Asqalani. Saking judulnya kitab Al-Jawharul Masun fi qiraati Qolun, qiraahnya Nafi yang riwayatnya Qolun. Sampai saking dugane Habib Hadi Hasan bin Hadi Asqalani. Itu orang-orang sadat yang terkenal ahli qiraah. Sampai ngedikan gini. Sing apal kitabku nem wakaf tok dakhalal jannah. Saking mangkeli wong wis ora belajar. Roh tok 6 sangka wakaf. Iku dakhalal. Lah aku iku apalae ketan. Jadi potensi mlebu swarga itu tinggi lah karena 6 ae swarga. Kalau puluhan mungkin ratusan. Karena ya tadi fatal, kalau enggak tahu itu fatal. Ya tapi piye zaman akhir ki ape wong-wong ora sempurna. Ya sudah enggak apa-apa sudah kita seperti ini kita terima saja. Semenjak wong padha buletes untungnya Nabi ngendikan ra iku tok. Sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Semenjak iku serono seleksi. Ane kula nu salat tembuti-tembuti makmum ngiling-ngilingan nek imam ora usah diseleksi. Pokoke KPU ae dadi kula wis anggere ana wong imam nggih. Hingga detik ini kula sering makmum. Kula sampean kapan-kapan nak tuwa yo ngimami kapan-kapan. Tapi saniki sementara makmum ngiling-ngilingan nek salat iku sesuatu yang baik bahkan ketika diimami orang yang kurang baik. Masyur itu kan ketika ketika Sayyidina Utsman dikepung oleh orang-orang Khawarij semuanya itu fusak terus sholat didirikan. Ketika sholat didirikan karena orang soleh-soleh itu dikepung diimami mubtadi orang yang sangat berdua bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang menghendaki Husain terbunuh Sayyid Utsman terbunuh. Orang-orang baik di dalam gedung termasuk Sayyidina Utsman, Sayyid Hasan bin Ali, terus ada Abu Hurairah, ada beberapa itu. Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Utsman, ya Utsman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua-berdua itu? Jadi Sayyidina Utsman lucu. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari. Fa'idha ahsanan nas fa'ahsin ma'ahu. Sholat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik, ya sudah enggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang baik. Saking arifnya Sayyidina Utsman. Makanya sama makmum rukun ya bolak-balik. Setidaknya pas sholat itu pas waras. Lah kok pas wedo-wedo ya pas ra tanut. Pas sholat Pak Mustofa itu pas sholat ya tanut. Tapi nak pas turu ngaji ya ra tanut. Jadi sementing itu pas sholat itu kearifan. Aku lo makmum wong bolak-balik, kecewa yo bolak-balik, tapi adus. Lan kula lu mantep. Kula mantep dosa kula disuwara, kula husnudzon mbek pangeran. Wong pangeran dawuh anak idadoni abdi. Kula nu zaman melarat, saiki lah yo urung sugih tapi kula niren tuwe melarat ya bang saiki. Moro Jogja niku beto kerdus. Kalian santri kula kalih. Kula riyen zaman melarat to di santri, ya sepakat kiai dari melarat lah yo. Lha kula zaman melarat tuh wis ngorek kitab mahal, kitab tertinggi lho setelah Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahhab itu stop. Banyak santri sarang yang ikut saya karena ingin ngaji sama Halim. Padahal tamat aliyah sarang. Jadi mulai dulu saya di Jogja pertama itu mahal. Saya kira tak dulu nasi lebih ber. Lagi nak gelem sorokan loh, tapi juga si mocong tak balenin lah mulang nawa mahal. Tapi sekali raiso tak usir. Itu makmum. Lalah itu lu ngaku itu bada sufi, soko naruan bada sufi. Pas antara Pati Purwodadi itu sudah masuk Purwodadi, wae Jumatan. Kulo niku wedi pangeran. Senajan ana kawul-kawul sing darani musafir oleh no. Ninggal apa? Jumat wong kulo musafir tenan, misale kulo teng Naruan ya ora omahku. Singkat cerita aku tetep medhun. Padahal gue kerja sekali perjuangan. Salat. Lha niku wudune ku ning kali. Sing Jumatan mu 16. Imame maca Fatihah kok wong jihad yakin. Aku sih yakin pangeran ra nampa ora mentolo, wis aku yakin aku. Wadi ya wasti. Walhamdulillah rabbul alamin. Yakin sekali insyaallah. Mulane kula semenjak iku ora fanatik tajwid. Ana wong makrote apik tapi engkek, makrote keliru tapi jihad. Bayangno wis gak mentolo lah pangeran nolak iku. Berarti wis dino piro? Aku sholat nganti nangis sampai dong aku tak rubah ya Allah anta akromumin anta rudda sholat jenengan terlalu mulia untuk menolak kula sing menus hati kula atas mumpung kula juri mau kula tompo jenengan rahman rahim cek tega nih jenengan batal lo sholat itu yang mik mumpung Gusti jenengan tompo mau mumpung nak buatan di tompo kula rasa tompo pisan wes insyaallah. Tapi kalau tetap majib no makrot ini mau cerita, kira okay? Usah melo-melo, ya terus sensitif. Kok cawe itu sensitif. Gus bawa gak majib no makrot, sembrono. Itu tetap wajib makrot, wajib. Coro Imam Jazari sebuti, sebuti wahagada menyu ilain anova wasolain. Jadi Quran harus dibaca dengan tajwid karena mulai dulu ya Quran dari Rasul sampai kita ya dengan apa? Tajwid. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang tajwid itu nggak bisa kamu wajibkan tadi. Daerah itu sudah terbelakang, ba'idun minal ulama. Singkat cerita, setelah saya sholat Jumatan tadi, santri saya dua itu ya ada. Dia sesuai prosedur fikih kalau nggak sampai 40 itu ya ada. Dan dia yakin kalau iktimah muqari'in biumian itu tidak sah. Wong dene iso ngaji mahal di tadiro. Wong korek makmum wong umi itu dene ya ada. Tapi aku raya ada. Orang pernah nusa waktu takut ikut belajar ada betul tidak ada. Aku nak ya ada. Aku mari takabur. Koyo-koyo sholat itu aku rajin tombol. Wes aku spekulasi kok sowan pangeran atok rata kabur di Bang Yaga. Wes kowe ya tetep ada aku ora usah. Mabe ada aku sampe isin kok pangeran Gusti jenengan ku wong mulya, dat sing mulia. Gak mungkin nah nolak salate tiyang niku. Wes 16 lah pun. Dadi aku ra ada aku kuwatir ujug kuwatir takabur mosok pangeran ra nyol ra ngesano. Salate wong sing jihad. Obar runtusin mamah aku delok kok sakit. Lah mau cepat Fatihah ngono geger. Kau mengkelahiran. Angel temen contoh nih. Nah, mbok niku akhirnya makas tu sini. Nah, saya bertahun-tahun seperti itu. Tapi wong alim sak dunya mesti kembar. Pas niku kulo yo ora roh takbir. Alal hak pas itu saya gak tahu takbirnya. Bahwa sholat Jumatan 16, 17 itu sah. Pokoknya Junal Arba'in itu sah. Singkat cerita, suatu saat saya dapat kitab. Ya era-era sekarang itu dapat kitab. Namanya Tazkirun Nas. Dikarang seorang Habib Alim Alama. Namanya Tazkirun Nas. Beliau ngendikan dalam kampung tertentu yang masyarakatnya Dunal Arba'in enggak apa-apa sholat tidak usah sampai apa 40 dan sah. Terus beliau cerita, saya pernah, kata beliau cerita, sebagian wali abdal pernah sholat di satu kampung di apa itu makmumnya sholat sholat Jumatan. Terus ditanya sama muridnya, ya Habib ini orang 14 kok kamu tetap Jumatan di sini? Ono aku padha mek wong sewu. Dadi ya dadi kira ono wong makmum alim sanggep ae ono wong. Pangenangan yo bener. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Berarti bandrole wong alim sitok iku padha karo wong. Aku wis GR-GR dhewe iki mau wong 16 tambah aku sitok. Misale aku ora sewu nak trimo 20 cek. Lah. Buate cek ana lah nak trimo 50 lah cek ana lah. Yes. Dongkak. Karena tadi ini penting ya, supaya kita ini tidak angkuh. I ada dalam konteks ikhtiyat memang baik, tapi kadang melahirkan takabur. Saiki ana wong makrote apik mau digawe roah engkek. bariku untuk hadiah umroh. Berarti dek nengit mai Quran nak terima untuk, kau ngerti untuk aku mendapat. Ya tor. Tapi aku ramu di haram loh. Ono wong kiro ay wapi, makrote api. Engkek juara kiro apa paling untuk umroh. Diundang presiden, diundang menteri, amin kiro aneh kabupaten. Entah untuk imam masjid iki macane keliru, tapi mungkin pendiri masjid, mungkin si digoyu wakofan tanah. Dekne macane Quran rafaseh tapi memberi ke Islam tanah diwakaf nggo masjid. Nunggu nih masyarakat 16 gawe masjid. Dia pendiri Jumatan pertama di kampung situ. Gak tahu untuk apa kok Islam. Kowe pinter entah untuk kok Islam. Terus kowe ketemu pangeran ayo. Kowe kok goblok makhraj tapi pertama wonten masjid iku kula. Lah sing fasih makhraj kowe kok fasih makhraj. Dadi ayo apa untuk umroh. Ya wis umroh ae. Swarga ben iku wong iki. Kena dikonono pangeran. Ya aku ya ora bayangno tenan iki misale misal. Saiki ciri utama ngitmai Islam ngekeki tantu. Ayo jawab. Ayo jawab. Ngekeki yun fikun. Mulane kula kadang dadi wong alim isin perkara ini. Lha kula mboten sombong, kula sering nyetak Quran nganggo dhuwit kula. Ya sebagian diuruni donatur, sebagian dhuwit kula. Mergo kula isin, kula wis sering disalami template yang sehingga saya harus pernah memberi Quran. Di puluhan juta, bukan satu juta orang. Karena saya malu sering mendapat dari Quran, saya harus memberi. Kula nopo kitab wong nganti lali jumlah. Saking saya ini biasa kecel wong alim untuk salam template, masa saya tidak memberi? Karena tadi, saya untuk ganjaran itu memberi, yun fikun itu memberi. Al-Yadululya, khairum al-Yadis. Nah, tapi aku yang misalnya, Quran wajah tenanan, juara lomba, untuk umroh, untuk penghormatan. Ya orang haram, nah haramnya orang kan. Tapi ke wani ketemu pangeran hubunganmu mbek Islam amen tok kowe wani. Nak wani ya monggo. Wani kula niku jauh Gusti wani siap. Kula dikonco goblok kula bali kula ya wedi gara-gara apa? Goblok ya ngajine kula is goblok asli asli goblok. Tapi ning kampunge iku pendiri masjid. Tanahe wae dekne imam pertama ya dekne nak cerita mbek aku. Traweh tak tiliki iku ping 8. Lah kowe iku Muhammadiyah TNU ya ora traweh kok 8. Lah Gus Gus. Malah pertama itu ditus ke Naji Papat ya rapuh mesin-mesin sholat rohmat. Lalu Gus Naji tetap wong alim. Lalu Gus Naji loh. Wong alim keras selalu tetap. Cuman Gus Naji. Gak apa-apa Papat sih walu tapi niatnya aja terawih. Pokoknya Ramadan di orangnya kena bedanya. Jadi pertama gaya terawih Papat. Terus muda walu. Muda nolak. Ini tak tilih itu serong pulang. Gua blok aja. Tapi pendiri masjid. Kue pinter di sewa masjid kabupaten untuk servis ayo. Untuk upeti lah kawan. Yo nak api wong siar. Lho kula ya seneng Kang, tetep ana wong fasih maca masjid kabupaten seneng. Kaya jodaran aku drengki, kula ora potongan drengki. Tapi nak dekne ku mau luhur ngerasa penting kanggo Islam tak protes. Banyak di dunia sana orang yang memberi Islam. Mbok yo mikir. Kadang sing bodoh memberi kita menerima. Mulane kula suwun, saiki ibadah wis biasa wae. Akhire bojone mung santri kula, nanti derek kula teng Jogja. Wah, ambi derek. Kula nanti saiki nek salat ya makmum bedene. Aku ya muni. Aku wong ge makmum bedene Gus. Kula niku mulai teng Jogja bertahun-tahun kula nek salat mak. Gus kali-kali jenengan ngimami kula. Aku wis imam, kowe nek mau ngaji mbek aku. Mosok imam kok bolak. Sekali. Dadi kowe rek umben ku keren. Keren tau ngimami wong alim dadi kono kerene. Jadi kalau Mustafa, ya habis Pak Jari Sopo Alim, tak sholat makmum aku. Utang ini lah, Mus. Sholatnya aku anut aku. Rukuknya aku ngetahin aku. Lo masyur, jadi sahabat yang kasih imami Nabi, mau sitok. Jadi Abdurrahman bin Auf, sinten? Abu Bakar pernah hape ngimami, tapi kan gak sitok. Masyur, Nabi gerah. Sholat di masjid di imami sinten Abu Bakar. Pas Abu Bakar mentakbir, dengar ada suara Nabi, terus Abu Bakar tak akhara mundur, terus Nabi akhirnya maju. Tapi Nabi maju pun sempat ngendikan memberi isyarah ankum makana kamu di situ saja. Yang kasil pernah jadi imam sukses Abdurrahman bin Auf. Dan ini jarak masyhur. Abdurrahman bin Auf itu di perjalanan bin Rasulullah banyak orang. Nabi itu kan fanatik awal waktu sehingga ketika Nabi enggak ada juga entah cari apa gitu. Sholat masuk terus sholat. Sehingga Imam Abdurrahman bin Auf setelah dua rakaat Nabi datang. Diterusno. Makanya ning ilmu hadis ana naduman walam yusallil Mustofa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlul abad. Rasulullah itu enggak pernah sukses jadi makmum kecuali makmum Abdurrahman Bina walahul fatwa abad gara-gara itu punya keutamaan sing selawas-selawas. Mulan dia nak bermalam ketakut imam. Ah, sekira tahu imam bika jinabi. Aku tahu. Sukses pisan nganti salam. Jadi takut ilah tu yeroh nak nabi rawi yeroh. Jadi ya ada so abad. Nah, Abu Bakar kan terlalu sopan. Jadi mudah. Abu Bakar ya, enggak sekali-kali.